Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala sebab kita berkumpul lagi pada bulan ini, pada hari ini, dan dapat solat maghrib berjemaah. Semoga jadikan solat maghrib kita itu pembersihan bagi dosa-dosa kita sebagaimana janji Nabi SAW, as-salawatul khams. Nabi kata solat lima waktu sehari semalam, wal jumu'ah ila jumaat, jumaat ke jumaat, wa ramadan ila ramadan, ramadan ke ramadan, mukaffiratul lima bainahun, penghapus dosa bagi apa-apa di antaranya. Selepas subuh kita buat salah, datang zuhur, zuhur bersihkan. Lepas zuhur buat salah, asar bersihkan. Lepas asar buat salah, maghrib bersihkan. Lepas maghrib buat salah, isyak bersihkan. Kalau tak cukup lima ni, sehari ada seminggu jumaat. Ini jumaat ni kan? Ha, jumaat. Alhamdulillah, pembersihan seminggu. Lepas tu kita ada setahun sekali, itu Ramadan. Yang kita akan ada dalam masa kurang daripada apa 10 hari kita akan masuk pada Ramadan. Dan memang kita kata balik pada asas tadi sebab ini pembersihan dosa. Tapi dengan syarat, Nabi kata majtinibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Mana selagi mana orang tu masih ada dosa besar, ibadat-ibadat harian ini tak bersihkan apa-apa. Tapi kalau dia kata dia ada apa, dia bersih, taubat dosa besar, barulah ke semua dosa-dosa dia akan dibersihkan dengan solat, dengan langkah kaki ke masjid, dengan wuduk dan seterusnya. Okey, baik. Jadi kita harap itu kita dapat. Amin. Baik. Okey, kali terakhir kita bincang itu, kita sedang bincangkan berkenaan dengan tajuk realiti ataupun keadaan pemberi fatwa. Sebab dia adalah di antara perkara penting untuk kita faham. Sebab kadang-kadang pemberi fatwa-fatwa ni dia bukannya mesti nama mufti. Sebab kadang-kadang ustaz-ustaz yang kita kenal, guru-guru kita datang di masjid dan sebagainya, juga bila dia keluarkan fatwa, pendapat, saya ada mufti lah. Mufti ni bukan gelaran lantikan kerajaan yang khas. Kalau kerajaan lantik mufti kerajaan tu, mufti kerajaan. Tapi kalau dari segi masalah kehidupan harian kita, kita dapati memang ramai orang akan berfatwa. Fatwa, walaupun mungkin tak layak, walaupun mungkin tak layak, orang akan berfatwa. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh, ini tak patut, ini patut. Semua benda tu adalah fatwa. Cuma kita terangkan itu pada konsep berkenaan dengan tajuk ni berlaku apa, kerana apa? Kerana usul yang salah yang berlaku pada sebahagian mereka ni, kononnya nak jaga kemudahan sangat sampai dipermudahkan agama sehabis-habisnya. Dan sampai kita keluarkan tu ada keluar fatwa-fatwa yang pelik, seperti apa yang dikatakan boleh apa, boleh apa dia kata, yang ni boleh musafir tak mahram, ini boleh sentuh perempuan bukan mahram, yang ini boleh apa perempuan jadi imam. Semua benda tu keluar sebab tadi, sebab masalah kononnya memudahkan agama. Agama ni mudah, makanya susahkan agama. So last sekali benda ni apa meningkat sampai keluar macam-macam fatwa yang kita dengar kan. Rejam tak wajib, bukan berjam bukan dalam Quran. Nah, ini semua benda ni kena jaga-jaga. Sebab asas dia sebenarnya bila orang tu cakap macam tu, bila contoh macam baru ni kan keluar rejam bukan dalam Quran. Sebenarnya benda tu dah ijma' sejak zaman para sahabat. Sebab tu kita yang belajar fiqh, yang belajar syariah, yang belajar dan beramal, kita kena faham bila dah ijma' para sahabat di atas satu perkara, kita yang datang kemudian, walau tinggi mana sijil kita ada, takkan boleh batalkan ijma'. So once kita boleh batal ijma' tu, kita kata itu ijma' tapi zaman kita, kita tak setuju dah, maka mungkin boleh besok lusa kita buang solat lima waktu. So solat lima waktu tak ada dalil Quran tau. Maghrib tiga rakaat, mana dalam Quran? Bimbang satu masa tu keluar anak kita solat satu rakaat, abah tak ada dalam Quran, jawab apa? Tak jenuh? So agama ni tuan-tuan kena faham, pasal kita tak kena penjelasan, pasal kita punya tambahan dia dua. Kita kata agama ni Quran, sunnah, cuma kita boleh bincang bab tatabbu' rukhas ni yang kita kata terlarang ni, sebab kita ada satu lagi kefahaman para sahabat. Yang kumpulan sesat ni kadang-kadang dia tilang Quran je, dia lagakan Quran dengan hadis, dia kata Quran kata tak boleh, hadis kata boleh, siapa lagi kuat? Ini masalah. Bahkan apa satu orang ustaz yang terlibat dengan Malaysia ni, dia baca Al-Quran kan, hadis Nabi izinkan bunuh, tapi Quran kata wala taqtulun nafsal lati haramallah, dia baca separuh ayat tak habis, illa bil haq, dia tinggal, illa bil haq, dia tinggal. Quran datang dengan dua-dua sekali, jangan bunuh nyawa yang telah haramkan kecuali dengan kebenaran. Apakah kebenaran tadi? Tengoklah hadis. Dia tutup mata, dia kata tengok Quran kata tak boleh bunuh nyawa yang diharamkan, hadis Nabi kata tak boleh bunuh, padahal Quran dah sebut illa bil haq. So tengoklah pada hadis, baru kita faham illa bil haq tu apa. So ini jaga dia, pasal kalau kita bincang, kita sekarang ni ketika pembincangan buku kita ni, kita nak fahamkan kita ada Quran, ada sunnah, ada apa, kefahaman para sahabat. Yang ini kadang orang tinggal. Sebagian besar orang kadang dikata Quran ada, hadis ada, apa sahaja tak boleh amal. Kita kena tengok sahabat faham macam mana, baru kita tahu maksud Quran dan hadis tadi ke mana maksud dia. Adakah dia wajib ke, sunat ke, ataupun itu harus sahaja. Dan Quran ada, hadis ada. Contoh macam hadis Nabi SAW pada hari raya izinkan golongan orang-orang Habsyah bermain lembing dan perisai dalam masjid. Hadis Bukhari Muslim. Hadis itu sahih. Tapi awak nak faham macam mana? Tengok para sahabat. Sekarang sekiranya para sahabat faham itu maksud dia keraian tahunan, tahun berikutnya dia panggil buat lagi. Eh, siapa tahun lepas buat pertunjukan dekat masjid Nabi tengok? Tahun ni kita buat lagi? Tak ada. Mereka tak buat. Kalau kita ikut kefahaman hadis itu yang sahih, hadis itu sahih. Problem dia, boleh tak kita lepas solat raya nanti kita bersilat belakang? Pagi kita tanya pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom kan? Sebab apa? Sebab Nabi izinkan dalam masjid. Geng Habsyah main perisai lembing. Omar datang, Omar tegur. Hei, orang kata. Jangan. Lepas tu Nabi kata, pada Omar, jangan kacau. Ya Bani Arfidah, teruskan. Nabi suruh biarkan mereka buat. Tapi nak faham hadis itu, kisah tu, keharusan ke, sunnah ke, kan? Kita kena tengok sahabat. Sebab tu yang kita, pasal level kita sekarang ni, pembincangan kita kat sini dah. Tapi kalau guest yang kau tonton dengar, apa rejam, besok kan ada debat eh. Rejam tak wajib, tak ada dalam Quran tu, dia lepak kat sini ni, dia gagal kat awal lagi. Dia Quran je, ha. Sunnah tak tengok. Ini kumpulan sesat banyak macam ni. Saya jumpa pernah banyak ada orang, kita jumpa dia kata apa, kita belajar Quran dulu. Dia kata belajar sunnah ni gaduh. Kalau belajar sunnah, kita bergaduh. Belajar Quran tak gaduh. Memanglah semua kumpulan sesat setuju dengan Quran. Syiah setuju Quran, angkat tangan. Mu'tazilah setuju Quran. Cuma dia nak apa? Terjemah ikut suka hati dia. Qadiani, setuju Quran tak? Setuju. Semua setuju Quran. Soalan sekarang, apa terjemahan Quran yang awak ambil? Apa penjelasan Quran yang awak pegang? Itu main peranan. So dia kata kalau belajar Quran je lah, baru tak bergaduh. Kalau tak beramal, iyalah. Baca Quran dan duduk diam. Betul? Awak praktis je Quran, awak gaduh dengan orang. Sebab apa? Awak kena pegang sunnah. Awak kena pegang sunnah. Ini basic. Ini kumpulan ni, ini gagal. Kita nak bincang sini dah. Bukan sini tau. Kalau ada orang tu bincang, tapi Quran ada, hadis tak ada. Ada, kena balik. Masuk sekolah tadika nak belajar tu. Kalau buat Quran, hadis pun tak faham, masalah. Kita belajar sunnah ni, kita tahu sunnah tu adalah penjelas bagi Quran. Penerang bagi Quran. Tak boleh kita lagakan sunnah dengan Quran. Once kita lagakan Quran dengan sunnah, kita gagal. Sebab Allah kata, ati Allah wa ati Rasul. Sebab dua-dua kena taat. So, pemahaman untuk taat Allah Ta'ala, tengok taat daripada Rasul. So, basic ni yang jaga, ini bahaya. Sebab tu kenapa kita kata hari tu, berlakunya fatwa-fatwa pelik yang tak boleh faham. Kita tak faham kenapa keluar. Yang mana benda-benda tersebut, kita kata punca dia sebab kerana ada di kalangan apa para ulama' ni yang berilmu, dia kata Islam ini untuk mudahkan, bukan susahkan. Tapi di atas binaan itulah keluarnya fatwa-fatwa pelik. Okey, dengan dikata sini sambung . Dan demikianlah dalam siri pendapat-pendapat yang pelik dia kata. Dan pendapat-pendapat dan juga pandangan-pandangan. Okey, yang teruk dia kata, yang berpegang orang yang memandai-mandai ni dalam dia bercakap kepada riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah, hadis tak sahih pun dia pegang. Tapi ada hadis ni. Sahih tak soalan? Kemudian ataupun khilaf yang syad, khilaf yang janggal. Dia khilaf ada mu'tabar, ada janggal. Khilaf mu'tabar, bila mana dalam kisah tersebut para sahabat Nabi SAW riwayatkan dari Nabi, dia nampak apa, dia nampak apa. Contoh macam bismillah kuat, bismillah perlahan dalam solat. Ini khilaf mu'tabar. Tak boleh tuan-tuan tinggalkan jemaah sebab apa? Bismillah dia kuat. Lari hilang, tak datang jemaah dah. Ha, ini masalah. Dia ada khilaf mu'tabar. Khilaf ni mu'tabar. Sebab tu kenapa nama fake? Ha, ini khilaf mu'tabar. Ada khilaf tak mu'tabar. Contoh macam membina atas kubur. Itu bukan khilaf mu'tabar. Dia kata, Syekh, ada khilaf lah. Ni bina atas kubur ni buat apa? Yelah, memang tak boleh. Nabi larang. Tapi ada khilaf. Bisa dengar kan? Ha, ini bahaya dia. Sebab dia berpegang dengan khilaf tak mu'tabar. Macam juga kes tadi. Kes yang tadi apa? Apa kes yang berkenaan dengan arak dan sebagainya kan? Dia kata arak yang haram hanya arak anggur dan tamak. Arak beras, arak gandum, arak barli, arak daripada buah-buahan yang lain, tak kotai. Dia zonni je. Ha, ini dan faham tak gila manusia ni. Ini bukan khilaf muktabar. Khilaf tidak muktabar. Kita reject terus. Pasal sandaran. Sandaran khilaf tadi apa? Kalau dalil dengan dalil, macam sahabat yang kita sebut bismillah tadi kan, sahabat ni kata dia dengar, dia sebut Nabi baca bismillah. Macam Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Bukhari, dia kata lalunya bacaan Rasulullah SAW adalah qiraatuhu madan, panjang-panjang. Maksud Nabi baca dulu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin. Kata tuan-tuan dah dengar ada seorang datang apa, Syekh Quraim apa yang daripada Syria eh. Dia, macam tu dia baca. Sebab balik kepada asal yang Anas kata kanat qiraatuhu madan, dan dia sebut start bismillah. Tapi riwayat yang lain datang juga, yang Aisyah cerita, yang ni cerita, tanpa sebut bismillah. So jadi benda ni khilaf muktabar dia panggil. Khilaf yang syaz ni tak pakai. Kita ada macam khilaf, macam contoh macam khilaf berkenaan muzik. Dia bukan khilaf muktabar. Pasal dikatakan para ulama yang tak, yang membolehkan dia, dikatakan ulama terdahulu seorang je, Ibn Hazm Az-Zahiri. Cara dia bolehkan, dia dhaifkan dari Sahih Bukhari. Dia kata hadis ni tak bercantum. Sedangkan semua para ulama hadis, musalah hadis, tolak balik Ibn Hazm. Dan kata Ibn Hazm salah ketika dia kata, bila qala Bukhari, qala Hisham bin Ammar. Dia kata Bukhari dengan Hisham bin Ammar macam ada putus. Sebab Bukhari dan Hisham bin Ammar memang guru dan anak murid. Dia cari jalan lah nak dhaifkan juga hadis ni. Ada 9 turuk semua lintas Hisham bin Ammar. Jadi semua kita tengok perhatikan benda-benda ni basic dia kepada situ. Adapun sebelum dari itu, macam kita kata dari konsep para sahabat, mana ada mereka berhibur dengan muzik? Lepas tu dia orang samakan, dia kata tapi dia orang bersyair. Syair bukan muzik. Alat muzik bukan syair. Ini khilaf tak muktabar sebenarnya. Tapi orang jadikan muktabar. Khilaf yang syaz tapi jadi muktabar. Ibn Hazm, dia seorang aja. So bayangkan kita dalam beramal, kita beramal dengan amalan ramai, bukan amalan seorang. Sebab tu kadang-kadang bila kita belajar fiqh, insyaAllah kalau ada masa apa panjang umur, fiqh, dalam fiqh ni kadang-kadang para sahabat Nabi, kadang-kadang dia ada personal opinion, pendapat tersendiri. Macam saya pernah bertekak seorang dengan budak apa, dia geng-geng apa, dia belajar hadis, tapi lepas tu dia terkesan dengan geng ahli bidah. Dia bila saya tegur dia, saya kata apa, sebut tentang ada tempat di Hadramaut di Yaman, diorang paksa pelajar pergi ziarah kubur. Pagi-pagi Jumaat mesti ziarah kubur. So budak ni kata apa nanti? Dia kata, lah, kalau Nabi boleh tentukan pagi Sabtu ziarah Masjid Quba, kenapa Habib tak boleh tentukan pagi Jumaat ziarah kubur? Ha, lepas tu naiklah suara saya. Itu Nabi, saya kata. Itu Nabi. Takkan tak faham itu Nabi? Rupanya rosak. Memang dia rupanya, pernah ada seorang kawan kita jumpa dia. Dia kata malam tu kita dia pun macam kena pukul dengan abang-abang. Padahal seorang je. Saya seorang bercakap. Mana tu Ustaz Yunus ada, Ustaz Khairul Anwar ada, semua ada, Ustaz Zuhal. Tapi yang bersembang dengan dia, bertekak ni, saya seorang. Tapi bila dia cakap macam tu, dia jumpa dengan ada kawan kita. Dia kata masalah Ustaz Salafi ni, semua sikit-sikit dalil. Nabi cakap tak ada dalil. Tuan-tuan gelak kan? Dia kata Nabi cakap, Nabi tu kan dalil. Dia kata Nabi cakap pun tak ada. Memang, takkan Nabi kata kalau Rasulullah SAW, dia Rasulullah. Tuan-tuan faham tak ni bahaya dia? Rosak. Usul dia tu rosak. Lepas tu dia berhujah. Dia kata tapi, dia kata tapi Ibnu Umar kan suka jejak-jejak tempat Nabi. Nabi duduk sini, dia duduk. Nabi berdiri sini, dia berdiri. Ha, kenapa kita kata salah? Tapi dia kata apa? Dia orang buat dekat wali. Wali ni duduk sini kan. Saya kata Ibnu Umar dia ada ijtihad dia sendiri. Tapi tengok bapak dia Umar, apa dia buat? bila orang berkumpul di Hudaibiyah kan, dekat tempat pokok Nabi berjanji tu kan, sedangkan para sahabat, Masruq, bapa dia, kata apa? Dia kata, kami dahulu waktu pergi Hudaibiyah tu, ini Sahih Muslim eh, tahun ke-6, tahun berikutnya kami datang, kami tak tahu pokok mana kami berjanji. Allah lupakan semua orang. Semua orang lupa, tak tahu mana pokok. Lepas tu Umar tanya diorang, kau kumpul kat sini sebab apa? Dekat pokok ni. Oh, dia kata, ya Amir Minin, kau tak tahu ke? Pokok ni lah Nabi berjanji dengan para sahabat. Soalan, Umar ada tak hari tu? Lupa, para sahabat lupa. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, dia kata, dilupakan para sahabat untuk jaga asas agama. So, diorang tak ingat pun pokok mana satu. Bila Umar datang kan tengok orang macam tu, Umar kata apa? Dia membinasakan orang sebelum kamu adalah apa, mereka mencari-cari kesan para nabi mereka dan mereka menyanggahi para anbiya mereka. Ha, dan siapa sampai sini memang waktu solat, bagi siapa tidak jalan. Esok dihantar pakai apa, dia punya pembantu pekerja pergi tebang pokok tu. Jadi kalau kita kata bandingkan Ibnu Umar punya perangai, dia punya ijtihad, dia suka duduk sini, nabi punya tempat, nabi punya sekian. Kita beramal dengan yang ramai, bukan dengan yang seorang. Itu penting. Bila para sahabat ramai semua pegang macam ni, awak cari yang seorang tu kenapa? Pasal kali ikut seorang tadi, kencing Arab Badui kencing dalam masjid pun macam dia sahabat Nabi juga. Arab kencing tu kan. Dia Arab sahabat Nabi. Dia berbual dengan Nabi SAW, Nabi sekian, dia beriman, masuk Islam. Tapi dia tak menjadi ikutan kita. Dan ikutan kita adalah sabiqunal awwalun, orang mula awal masuk Islam. Kalau kita Ibnu Umar seorang, tapi kita tengok yang ramai. Ini kaedah kita. Sebab tu bila kita dalam fatwa ni, yang ramai tu kita pegang, bukan yang seorang yang ganjanggal. Dan maksud ramai tadi bukan maksud dia ulama Nusantara eh. Ni kena pegang. Dia kata, "Ustaz, ni ulama Nusantara setuju." Minta maaf. Kita mula sekali dengan para sahabat. Tabi'in, tabi'in. Following dulu. Yang kat sini ini kalau canggah cakap suka hati tak suka hati, kita kisah. Tak penting. Yang penting yang sana dulu. Kalau kita menepati yang sana, jaminan Allah Subhanahu Wa Taala ikutan kepada mereka adalah redha Allah Taala datang kepada kita. Allah sebut dalam Quran surah At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun, golongan yang mula yang awal-awal masuk Islam, minal muhajir ansar, kalangan muhajirin, kalangan ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, siapa ikut mereka dengan baik. Maksud dia muhajirin awal, ansar awal, dan siapa ikut mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Ini tahap tertinggi. Tuan-tuan dapat pangkat Tan Seri ke, Puan Seri ke, Datuk ke dan sebagainya, tak setinggi radhiyallahu an. Kau dapat benda tu kan, kita nak pakai pun tak gamak kan? Nak bagi guru kita pun tak gamak. Guru saya radhiyallahu anhu, orang kata apa hal ustaz ni kan. Hatta nak pakai Imam Syafi'i pun orang tak layak, orang rasa tak ni, dia kata rahimahullah. Sebab ini gelaran Allah Ta'ala bagi pada siapa ikut para sahabat. So tu kena jaga-jaga bab ni. Jadi dia kata penyakit Syaz ataupun pemahaman yang amat jauh, pemahaman terteruk sangat, tak ada kaitan pun, maka dibina di atasnya fatwa yang dihias, dihiaskan dengan hiasan-hiasan penjelasan, cara retorik bahasa yang sedap ataupun apa keindahan bahasa, akan tetapi kosong dari dalil dan bukti. Kosong dari dalil dan bukti. Bukti tak ada, dalil tak ada, tapi dihias-hias kata-kata tadi dengan sedap. Dia kata pada akhir perjalanan, pada akhir pusingan, janganlah anda pelik jika anda mendengar sesiapa berkata pada sesiapa di kalangan badan-badan peletakan undang-undang di negeri seseorang itu. Dia kata kononnya akan keluar, dan memang dah keluar. Saya dah kira orang ni, pernah saya tengok apa dia cakap ni sebiji macam mana yang dikatakan sini. Dia kata apa? Jangan pelik kalau jumpa orang kata macam ni. Letakkanlah daripada perkara-perkara undang-undang apa yang kalian rasa ia berdepatan dengan masa dan tempat. Aku tidak akan lemah sesudah itu untuk datangkan korang dengan nas dari mazhab-mazhab Islam yang bertepatan dengan apa kalian letakkan. Yang saya sebut tadi kan berkenaan dengan tajuk apa, dia kata apa, arak tu bukan semua kota'i kan. Benda tu ada artikel, tuan-tuan cari sama sekarang dalam Facebook kawan tu, masih ada sampai sekarang. Dia kata arak yang kota'i haram hanyalah arak, anggur dan tamar. Yang lain-lain tak kota'i. Tuan-tuan bayang kau jadi. Habis esok mabuklah nak kita minum apa, arak beras semua kan. Ini tak kota'i bang. Gobok. Bayang kau jadi. Dia nak sangat kan, dia nak sangat. Bahkan sebenarnya kata-kata dia disebutkan ni apa, kata-kata cari pada pemimpin tertentu kan. keturunan raja tertentu, kata-kata dengan tuanku, kalau dia nak minum arak, aku boleh bagi dalil. Dia cakap, yang cakap pada saya ni adalah orang yang kenal dengan peguam yang rapat dengan apa, kerabat raja tu. Dia boleh cakap pada peguam tadi, dan peguam tu cerita balik apa dia cakap. Bagi tahu tuanku, aku ada dalil. Aku boleh bagi dalil pada tuanku untuk boleh minum arak. Tuan bayang macam ni. Ini bahaya ni. Ini masalah dia. Tak tahu urus rasa yang paling bahaya. Memang tak layak pun untuk menjadi fatwa. Sesungguhnya siapa-siapa yang mendengar seumpama kata fatwa-fatwa ini atau membacanya, akan datang dalam pemikiran dia satu persoalan yang menghairankan. Macam mana sampai perkara ni sampai macam ni? So, kita tahu bahawa kita datang dalam tajuk beragama. Bila kita berfatwa, fatwa itu untuk terangkan hukum. Bukan datang untuk kita buka tutup pintu suka hati kita. Pasal hukum ni daripada Allah Ta'ala. Macam mana layak orang tu, sanggup orang tu bercakap, dia kata, tak apa, boleh je. Tak apa, ada dalil. Adakah harus untuk mufti ini? Atau selain dari mufti yang lain, memberikan fatwa pada agama Allah Ta'ala dengan dia suka-suka dan dia pilih-pilih? Dan adakah harus untuk dia mencari? Adakah harus dia mencari dengan pendapat yang berdepatan dengan pendapat si mufti tadi dan keinginan dia atau tujuan yang orang yang dia suka, orang yang digerun, orang beri hadiah pada dia, orang tu nak sekian, apa jalan kata halal? Dia pun pusing cari jalan kata halal, lalu dia memberikan fatwa dengannya dan berhukum dengannya. Telah menjawab perkara ini, mengenai perkara itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mati tahun 751, dan kata-kata beliau, hadha min afsaqil fusuq, ini daripada kefasikan yang sangat fasik, sefasik-fasik yang fasik ni lah. Wa akbarul kabair, dan sebesar-besar dosa yang besar. Sebab orang yang kafir tadi, dia langgar perintah Tuhan dalam keadaan dia tak percaya Tuhan. Yang ini, dia kata dan mengaku dia percaya Tuhan, dia pusingkan hukum daripada apa yang Tuhan nak kepada yang sebaliknya. Yeah? Wallahu musta'an, Allah Ta'ala tempat kita minta pertolongan. Dan demikian juga di lihatlah sini, Imam Syatibi yang mati 790 menukilkan dalam kitab Muwafaqat beliau kata-kata yang cantik, yang indah, oleh Abdul Walid Al-Baji yang mati tahun 494. Dan kata-kata beliau, tiada percanggahan di antara umat Islam barang dengan orang-orang yang diambil kira dengannya dalam ijma', bahawa tidak harus, tidak boleh dan tidak harus dan tidak halal bagi siapa memberi fatwa pada agama Allah Ta'ala kecuali dengan kebenaran yang dia yakin ia benar. Maksudnya ketika dia bagi fatwa tu, dia kena cakap benda yang dia cakap tadi kerana memang itu kepercayaan dia benar. Sebab tu kena dekat sini, bila orang berijtihad kan, yang Nabi kata bila ijtihad seorang hakim kan, dia tersilap dapat satu pahala, kalau dia betul dapat dua. Sebab dia bukan nak bengkokkan agama, dia memang nak orang tu ikut kebenaran yang memang dia tahu itu kebenaran dan dia sangka itu kebenaran. Kalau dia tersilap, Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Adapun untuk orang tu memang tahu benda tu salah tapi cari jalan, dia kata. Dia kata kan. Itu masalah. Sebab tu dia kata kat sini, dia kena beri fatwa, dia tak boleh beri, tak halal dia beri fatwa kepada agama Allah Ta'ala kecuali kebenaran yang dia yakini, dia i'tiqad itu adalah kebenaran. Tak kira redha dengan itu sesiapa yang redha atau benci pada itu siapa yang benci. Orang tak suka tak sukalah, suka-sukalah tak kisah. Dan hanyalah dia hanyalah memberi fatwa, seorang mufti tu dia memberikan pemberitahuan bagi pihak Allah Ta'ala. Ini yang Ibn Qayyim perkara kitab I'lam Muwaqqi'in. I'lam, pemberitahuan pada Muwaqqi'in, waqa'a, yang menurunkan hukum. So dia nak beritahu pada orang yang turunkan hukum, korang ni sebenarnya bekerja untuk siapa. Kalau kita duduk kerja, kalau kita kerja dekat jabatan kan, kita bertentangan bagi pihak siapa, DP pihak siapa. Ini sekarang bila orang tu letakkan hukum, ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunat, ini mubah dan sebagainya, dia sebenarnya tak keluarkan hukum bagi pihak siapa sebenarnya? Bagi pihak Allah. Dia tak boleh kata macam, taklah ini pendapat saya. Tak, pasal orang yang datang jumpa kita tanya soalan, dia nak tahu adakah ini agama Allah Ta'ala, adakah ini Allah Ta'ala nak kita buat. Sebab awak datang kata boleh tak boleh sebagainya dan awak tidak buat benda berkenaan dengan betul dan cermat, maka masalah. So dia kata tak kira, dia kata kerana dia memberikan fatwa bagi pihak Allah Ta'ala, beritahu khabar Allah Ta'ala nak ini, Allah Ta'ala itu. Macam kita kata kalau betul tepat dia adalah dia pengganti kepada Rasul, pengganti Rasul. Sebab tu bila Nabi kata al-ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris Nabi, sebab ni, sebab apa-apa kerja Rasul menerang kepada manusia tentang halal dan haram, ditambung balik oleh siapa-siapa yang keluarkan pendapat dalam agama. Awak cakap benda tu halal haram, awak bercakap dengan pihak Allah Ta'ala, ini haram ini halal. Kalau orang tak faham juga masalah ni, bahaya. Dia kata macam mana dia beritahu daripada bagi pihak Allah Ta'ala, kecuali jika tidak dengan apa yang dia i'tiqad, ia Allah Ta'ala hukum dan Allah Ta'ala wajibkan. Kalau dia tak i'tiqad benda tu Allah Ta'ala wajibkan, kenapa nak cakap? Mana boleh? Demi Allah, dia kata, dan dia kata, dan Allah Ta'ala telah berkata kepada Nabi-Nya SAW dalam surah Al-Ma'idah 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwaahum, dan hukumlah di antara mereka dengan apa diturunkan oleh Allah Ta'ala, jangan kau ikuti keinginan-keinginan mereka. Ni Allah Ta'ala bagi gambaran awal lagi. Okey. Dan kerana kehebatan, kedahsyatan persoalan ini, telah mengira, menghitung sebahagian para ulama seperti As-Sam'ani yang mati pada tahun 499 agar disekat dia kata, bangsa dia perangai menahan atau menyekat daripada melonggar-longgarkan atau bermudah-mudah ni, ada syarat daripada syarat-syarat mufti. So mufti tu diambil daripada orang yang bukan mudah-mudah aja kata semua boleh. Kita cek, kita boleh faham, tengok orang tu dia fatwa, dia tulis, terutama sekarang dalam Facebook, zaman WhatsApp kan, semua ustaz ada keluar pendapat. Ada cek, tak payah scroll balik, ada orang ni kata ni, ni kata ni, dalam dia bercakap tadi, dia keluarkan pendapat, kita boleh ukur adakah dia seorang yang bermudah-mudah, semua aci, semua boleh, ataupun dia seorang yang tegas. Ha, dia jaga-jaga, dia jaga-jaga tak tentang dalil. Dia kata kat sini, masa dia kata di mana dia boleh kata apa, As-Sam'ani, mufti adalah sesiapa yang sempurna padanya tiga syarat. Pertama, ijtihad. Ijtihad maksud dia ada kesungguhan dalam mencari hukum. Dia boleh berijtihad, maksud dia tahu mencari dalil dari mana, pengertian dalil dia faham. Dia kena ada kebolehan untuk mencari dalil. Bila kita kata benda ni haram, dia tahu kat mana dalil dia. At least macam tu. Bagi Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata tak sepertinya hafal, tak semestinya hafal semua hadis. Memadai dengan dia tahu kat mana duduk. Itu dah cukup. Tapi kalau dia kata dia tak tahu langsung, masalah lah. Saya ingat dulu ada sekali apa, himpunan pelajar, pertemuan pelajar dunia, sedunia apa benda tak, berhimpun. Kemudian dia buat tajuk ulama muda sebagai pelapis. Ulama muda sebagai pelapis. So ayat dia sedap lah. Tapi ketika tu kami wakil daripada Yaman. Bila membentang, soalan kami adalah, saya bangun, saya kata, tajuk sedap, saya kata. Tapi saya nak tanya yang depan saya, berapa ramai dah hafal hadis hukum? Mulatul Ahkam ke, Bulughul Maram ke? Kecil kan? Pasal sebenarnya kalau di tanah Arab, buku-buku macam ni, Bulughul Maram tu, dia silibus untuk hafalan ketika bawah umur SPM. Kataan 3, kataan 4, itu habis dah, selesai. So bila dia masuk universiti, dia tak boleh dah macam tak tahu dalil, unless dia jahat. So benda ni kena tahu. Bila ulama tak tahu dalil, ulama apa? Saya ulama tapi saya tak tahu dalil. Dan saya tanya soalan tu lah, marah dia orang. Dia tengok muka kan, menyampah je. Kita cakap, tapi soalan saya tu betul. Kalau kita nak jadi ulama, hadis hukum tak hafal, habis-habis tunjuk perasaan, hey, kami tak setuju, kami tak setuju, itu bukan kerja ulama. Kan? Atau pergi sidang akhbar, hantar memorandum, itu bukan kerja ulama. Kalau awak nak jadi ulama, ilmu, bab ilmunya mana? So ulama is kerja daripada kalima ilmu. Kan? Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun, plural dia ulama. Dia marah dengan kita orang kan. Dia kata Yaman. Lepas tu ada hari pun, hari kedua tu ada seorang penceramah perempuan. Dia cerita lah, kami saya dulu keluar ceramah 3 pagi, 3 setengah pagi balik rumah, suami tertinggal sebagainya. Dia menangis-nangis macam nak semangat pada pelajar ni, perempuan ni berkorban untuk agama macam tu. Saya tweet kawan saya sebelah, ada Syed, aku bangun sebab saya nak bangun lah, saya nak cakap sentuh wanita tak perlukan pergi panjat bergunung, terjun masuk gaung, tak payah. Bila seorang perempuan, Nabi kata seorang perempuan taat Allah, taat suami, jaga kehormatan, solat hari boleh solat, puasa hari dia kena puasa, dia boleh puasa, dikata kepada dia, masuklah pintu syurga mana kau nak. Sedangkan kita tahu bahawa syurga nanti pintu tu ikut amal, tahu tak? Ikut amal. Sebab Abu Bakar As-Siddiq tanya Nabi, bila Nabi ceritakan pintu syurga untuk orang berpuasa adalah Rayyan, pintu untuk orang sekian, pintu jihad, pintu sedekah, dan semua tu yang tambahan. Kalau puasa Ramadan tak cukup, ahli puasa apanya? Saya puasa ahli Ramadan. Tak, mana ada. Dia ahli puasa maksud dia puasa sunat. Kalau solat, solat sunat. Jadi bila dia Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, semua orang tu dipanggil ke pintu masing-masing. Ada tak orang dipanggil daripada semua pintu? Nabi kata, aku harap engkau lah orangnya. Tapi soalan, bila kita tanya macam tu kan, Abu Bakar dapat tahap tu. Sebab dia memang dia buat. Nabi kan tanya hadis yang lain, Nabi kata, siapa solat sunat hari ni? Abu Bakar angkat tangan. Siapa puasa sunat hari ni? Siapa tolong susah? Siapa sedekah? Abu Bakar angkat semua. Semua Nabi tanya, semua Abu Bakar angkat. Angkat tangan. So, jadi bila Nabi kata, aku harap engkau lah orangnya, padan tak? Tapi wanita tak buat benda tu pun, buat lima perkara ni, dia dapat tahap Abu Bakar. Jadi saya kata dengan kawan saya, Syed, aku bangun. Udah lali, orang menyampah kita. Alhamdulillah, you kelakar jugalah. Balik pada asal, mana mungkin anda jadi ulama tanpa dalil? Pelik tu kan. Tapi Imam Syafi'i dia kata tajuk hafal, kena tahu kat mana dia duduk dalil-dalil berkenaan, betul. So ini balik pada asas kita kata kita menghukum. Kerana apa? Kerana ini adalah benda yang mesti bagi seorang mufti. Dia ada ijtihad. Kedua, dia kena ada adalah. Kesaksamaan. Kesaksamaan ni maksud dia, dia tak macam kita sebutkan, tak buat dosa besar, tak berdosa dosa kecil, tak buat perkara merosakkan maruah. Itu kena ada pada dia. Kan dia kata dia mufti, lepas tu pergi menari. Masalah lah. Mana? Tarik ayat pocok-pocok. Iya ke? Nah, saya baca doa je. Walau baca doa, tinggalkan. Mana boleh? Kan? Awak tak boleh hadir tempat-tempat macam tu. Merosakkan maruah. Kan dia duduk kerusi, akak pocok-pocok depan. Macam mana? Siapa tu? Mufti. Tak kena. Tak dibenarkan. Itu perkara-perkara merosakkan adalah. Macam mana dalam kesaksamaan pada ahli hadis. Itu benda sama. Macam Imam Syafiq kata, orang yang baik dia banyak daripada buruk dia. Tapi maksud yang macam lebih tepat adalah orang yang tak buat dosa besar, tak berterusan dosa kecil. Ada kecil dosa kecil tak lelak, tapi tak berterusan, tak buat perkara merosakkan maruah. Itu yang nombor dua. Yang ketiga, yang masuk tajuk kita, iaitu dia mesti menahan daripada melonggar-longgarkan dan juga memudah-mudahkan. Dia tak mudah-mudah. Okey. Dan orang yang mudah-mudahkan ni, dia ada dua keadaan. Salah satu di antaranya bahawa dia bermudah-mudah pada mencari dalil atau jalan-jalan penghukuman. Dia nak buat hukum, dia mudah-mudah je. Tak apalah, tak jumpa dalil pun anggap ada je lah. Tak boleh. Okey. Dengan mengambil daripada apa, daripada asas-asas pandangan ataupun cuma sekali dia dapat pandangan je, dia tahu dapat pada terfikir je, terus cakap. Tak boleh. Dan orang macam ni, dia kata, adalah dia cuai dalam hak ijtihad. Dan tak halal bagi dia memberi fatwa. Dan tak harus orang macam ni diminta fatwa. Ini keadaan pertama kalau mutasahil, orang yang ringan-ringan, yang dibunuh mudah. Yang kedua adalah dia apa? Bermudah-mudah dalam mencari kelonggaran. Dia cari kelonggaran. Mana orang tu sekian, apa kata nak kata boleh. Dia cari, dia selak buku nak cari kata boleh. Dan mentakwilkan syubhah. Kalau ada syubhah-syubhah kan, macam tapi macam ni pun aci kot. Dia cari dalil untuk menangkan. Maka orang ni apa? Orang ni adalah orang yang melampau pada agama dia. Ni batasan agama dia dalam melampau. Bahkan dia berdosa sejak mula lagi. Berbeza yang tadi, dia cuai sebab tak buat kerja dengan baik. Yang ini, from the start memang berdosa. Duduk kedudukan sebagai seorang pemberi fatwa tadi, memang jahanam. So dia memang niat dia untuk mudahkan orang. Kadang-kadang bukan kita sebutlah macam sebahagian orang kan, apa macam apa bekerja untuk bank dan sebagainya. Kadang-kadang memang banyak ustaz lari daripada kerja untuk bank, penasihat apa syar'i bank dan sebagainya. Sebab takut bank bukan nak tahu hukum halal haram. Kadang-kadang dia nak tahu apa dalil kata boleh. Kadang-kadang apa dalil kata boleh. Jadi kalau dia kata daripada awal dia ambil tantangan untuk apa bekerja untuk cari dalil kata boleh, from the start dia berdosa. So dia menjadi pemudah cara bagi orang buat dosa. Mana riba ni haram, tapi kalau kita buat macam ni halal. Ada masalah eh. Dan siapa-siapa, dan perhatikanlah, dia kata, apa dia buatkan Imam Baihaqi dengan sanadnya daripada Ismail Al-Qadi. Dia kata apa? Ismail Al-Qadi ni dia hidup zaman dalam 200 lebih. Pasal dia yang Al-Mu'tadid Billah tu, Ahmad Mu'tadid Billah, dia salah seorang khulafa atau khalifah daripada Bani Abbasiyah. Okey. So jadi dia kata kat sini, kata apa Ismail Al-Qadi, dia kata, aku masuk kepada Al-Mu'tadid Billah. Ni gelaran raja-raja lah. Mu'tasim Billah, Mu'tadid Billah, Mu'tamid Billah kan. Semua sekali. Gelaran-gelaran. Banyak dipakai zaman dulu dan raja-raja kita pun ada kan. Al-Muwafiquddin dan sebagainya. Salahuddin. Oh, Salahuddin tu kan nama dia. Salahuddin Ayyubi tu. Namakan Salahuddin. Itu kan nama dia. Itu gelaran dia. Sebanyak orang kena pakai nama kan. Nama apa? Nama-nama tu sebagai gelaran. So raja-raja banyak pakai nama gelaran lah. Okay. Dia kata Ismail Al-Qadi, aku masuk kepada Mu'tadi Billah, lalu dia serah kepada aku satu kitab, satu tulisan. Aku lihat dalam buku tu, dia kata, aku dapati orang tersebut telah himpunkan untuk Mu'tadi ni, sesiapa yang melonggarkan kelonggaran, memberikan ukuran daripada para ulama, daripada gelinciran para ulama, mana ulama siap cakap, dikumpul. Dan dia kata, apakah dihujahkan dengannya oleh setiap seorang ulama tersebut. Maka berkata Ismail Al-Qadi kepada khalifah ketika tu, dia kata, pengarang buku ni Zindiq. Pengarang buku ni Zindiq. Lepas tu berkata Mu'tadid, bukan hadis ni sahih ke? Kan hadis ni sahih, hadis sahih, hadis sahih, hadis sahih. Lepas tu dia kata, Ismail Al-Qadi kata, hadis itu ikut apa diriwayatkan. Betul lah. Kalau hadis tu sahih, sahih lah. Kan, apa benda hadis sahih, sahih. Tapi dia kata, kalau ikut pada hukum, dia ambil hadis tadi. Tapi sesiapa yang menghalalkan nabiz, bukan muskir, benda mabukkan, maksudnya nabiz, bukan arak khamr. Kita bincang hari tu ketika mana mazhab Hanafi, dia bincang berkenaan dengan nabiz tu. Sebab nabiz ni kan air peraman buahan yang digunakan untuk asalnya untuk manis. Tapi kan Nabi kata jangan minum yang mabukkan. Cuma tahap mabuk tu banyak macam mana? Berapa tahap? So jadi bukannya dia orang halalkan arak. Cuma ala kulli hal, yang bolehkan nabiz mazhab Hanafi tidak membolehkan mutaah. Dia kata, dan yang bolehkan mutaah, kan Syiah tu ni, tak bolehkan arak. Benda mabukkan dia tak bolehkan pula. Tapi dalam buku ni dikumpulkan semua tajuk. Mana yang boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. So dia kata orang yang ini takkan bolehkan ini, yang ini takkan bolehkan ini, dia kata. Dan tidak ada seorang alim pun kecuali dia ada kelinciran. Tak kira orang alim mana sekalipun, mesti ada kesilapan, dia kata. Dan siapa ambil semua kesilapan para ulama, hilanglah agama dia. Dia hidupkan agama tadi berdasar apa ulama silap, ulama tersasul. Ini habis agama dia, musnah agama dia. Maka Al-Mu'tadid Billah perintahkan buku tu untuk dibakar. Ini raja-raja yang bertakwa lah, boleh dengar kan macam tu. Kalau raja tak bertakwa, dia katalah engkau pecat. Pecat lah kan. Ini pasal itu biasa. Tapi raja ni bertakwa, dia tanya soalan tu, bila diterangkan dia takwa dan dia berhenti. Okay. Barang siapa dan di antara kefakihan Imam Darimi, apa yang beliau sebut dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, di mana dia sebut dua tanda yang zahir didalilkan dengan dua tanda ini kepada ibtida'nya seorang lelaki itu atau ittiba' dia. Kita ada dua sifat kan, kita di dalam konteks agama kita diperintah untuk ittiba', ikut, bukan ibtida', mereka-reka dalam agama. Sebab tu Nabi kata kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah tu adalah sesat. Dan orang kata, tapi bid'ah apa? Saya kata pada agama lah. Kalau buat berkenaan dengan cara datang masjid, awak nak naik kereta ke, nak golek ke, lantarkan lah. Islam tak kacau. Pernah sekali jumpa dengan satu kumpulan apa orang-orang ni kan, dia tak puas hati. Dia cerita lah pasal ketika tu Ustaz Ridwan Rajendra, Hafizullah, dia bentang tajuk apa amalan Hindu dalam masyarakat Islam di Malaysia. Dia seorang Hindu, dia tahulah, pernah Hindu, pernah masuk Bahai, masuk Kristian, masuk Islam. Dia duduk kat Saudi dulu 10 tahun daripada sekolah menengah sampai masuk universiti. Jadi ketika dia terangkan, penjelasan dia sangat jelas. Contoh macam amalan masyarakat dalam apa kenduri arwah. Saya kata benda tu dalam masyarakat Hindu sampai sekarang ada, dia panggil hari puji roh. Hari 7, 21, 40, 100. Dia memang buat sebiji. Cuma orang kita, dia kata mungkin kebarangkalian dia besar dia adalah dahulunya yang mengajarkan agama pada kita bukannya ulama, penyaga. So penyaga dia memang dia tak cakap habis lah mungkin, atau dia tahu tapi dia bimbang takut orang tak beli barang dia. Ada keberagaman itu. So bila bab lain ditegur, okey. Bila bab masalah hubungan kita dengan atuk nenek, benda ni bahaya. Orang tu kita cakap macam ni salah. Dia kata, tinggal atuk nenek saya ke? Kan itu atuk nenek saya tu, bapak saya tu sekian. Jadi dia macam mentera pada hari berkenaan. So jadi tak pelik, dia kata penyaga-penyaga ni tadi suruh orang ramai daripada baca mentera, baca ayat ini, surah ini, surah ini. Dia ganti je lah. Amalan tetap dibuat. Cuma apa patut baca? Sebab tu kenapa amalan apa untuk kunil arwah ni ada pada masyarakat Nusantara sahaja. Tidak ada pada masyarakat Arab. Tak ada. Dekat India, even Hadramaut pergi tak wujud. Seorang kita memang dia ada kesan, jadi dia TO. Jadi bila ustaz ni terang, Ustaz Ridwan yang dah terangkan, pakcik-pakcik bawah ni ada yang tak puas hati. Tapi ketika soal jawab, tak nak bangun. Sebab takut orang nampak muka dia, dan ustaz jawab, nampak dia gagal, takut malu. So dia dia impit ustaz lepas kelas. Dia datang follow ustaz duduk sebelah. Tanya soalan lagi. Saya tengok muka ustaz Ridwan ketika tu berubah. Saya tanya dia apa sebab berubah sebenarnya. Dia ada cerita, dia kata seorang pak cik tu, salah seorang, dia sebenarnya datuk lah. Ni datuk, datuk, datuk. Ni datuk, datuk. Datuk apa tak tahulah, tapi bekas pengarah bank sebagainya. Jadi yang seorang tu kata pada ustaz Ridwan, dia kata, "Yelah ustaz cakap tadi, tapi bukan Nabi tahu semua benda." Dia keluar ayat, "Bukan Nabi tahu semua benda," sebenarnya tu. Dia muka ustaz tu berubah. Dia kata, "Ana marah ke saya kata-kata muka ana berubah sebab tu." Bukan tak boleh tekak dengan pakcik tu, tapi dia kata muka, dia cakap macam tu. Dia kata bukan Nabi tahu semua. Dia bila duduk kat meja, apa asing kan? Jadi diorang duduk meja, saya duduk meja dengan diorang, dengan pakcik-pakcik tadi. Dia masih bebel lagi ni, popek-popek, tak berhenti. Saya kata kalau layan diorang ni tak kenyang. Kalau saya start makan, layan diorang, memang tak kenyang. Saya macam, tak apalah letak sudu. Diorang bebel, saya kata, "Tuan Haji minta maaf," saya kata. Tuan Haji kata apa tadi? Dia kata benda ni kalau bid'ah, kalau tak nak bid'ah sangat jangan naik kereta. Jangan pakai ini, jangan pakai itu. Saya kata, "Tuan Haji, dalam Islam ni masalah bid'ah ni berlaku dalam tajuk agama. Benda bukan agama, macam cara hidup kita, macam lampu. Zaman Nabi pakai pelita, pakai api, pakai minyak api. Yang ini kita pakai elektrik. Tak kisahlah, pakailah mana pun. Sebab agama macam Nabi pergi ke masjid. Kan Nabi galakkan. Tapi Nabi tak kata belilah unta jenis apa? Pernah sebut? Unta merah ke bungkul satu, bungkul dua ada? Tak ada. Yang Tuan Haji, lagi Tuan Haji, okay, macam makan ni, kita kata makan tangan kanan. Selagi tangan kanan, Tuan Haji nak makan macam ni ke? Macam ni ke? Makanlah, Islam tak kacau. Selagi tangan kanan, saya kata. So ni orang tak faham bid'ah tu apa. Sekarang masih lagi masyarakat Islam di Indonesia masih gagal tak faham bid'ah tu apa. Tapi kat sini Imam Darimi dia berikan garis panduan macam mana kita nak faham orang tu ittiba' atau ibtida'. Okay, dia kata apa? Dia kata, di mana beliau berkata, sesungguhnya orang yang inginkan mencari-cari perkara-perkara janggal daripada kebenaran, mencari-cari yang pelik dari kata-kata para ulama dan bergantung dengan kesilapan para ulama. Sentiasa dia kata, ini ada khilaf kan? Ini ada khilaf. Ayat tu keluar. Dia rasakan boleh dan halal dia buat macam tu. Okay? Dan orang yang okey, itu yang pegang ni. Dan juga orang yang berimamkan dengan kebenaran pada diri dia dan ikut apa yang masyhur dari kata-kata sekumpulan dengan para ulama. Dan dia bersama-sama jumhur para ulama. Ini dua. Yang orang suka cari-cari benda pelik, orang suka ambil yang majoriti. Dia kata yang inilah kita faham. Tapi ingat, majoriti seulang balik bukan zaman kita. Zaman nak start dengan zaman Nabi dulu. Apa mereka sepakat sana, kita settle. Kalau kita settle sini, benda-benda baru okey. Benda-benda baru. Macam cara nak hantar duit, pakai apa. Kalau ulama bersepakat, ini cara halal. Kita apa salah? Lepas zaman Nabi tak ada cara ni. Adapun yang tentang masalah ibadat, akidah, ibadah dan akhlak, tidak patut ada sebarang percanggahan. Tapi ada orang dia kata tak apa. Azan ni. Okey. Sikit-sikit. Dia kata dikit. Maka ini adalah dua tanda yang nyata didalilkan dengannya, dan kedua-dua ni ke atas itibaknya seorang lelaki atau ke atas ibtidaknya dia. Tengok dia ikut perangai dia buat cari apa. Kalau dia cari kata-kata pelik-pelik, maka dia adalah ahli bid'ah. Kalau dia kata dia sentiasa bersama jumhur majoriti para ulama salafus soleh, maka dia adalah ahli sunnah. Bahkan itibak berlaku kepada dia. Baik, bagi azan dulu. Allahu a'lam. أشهد أن محمدا رسول الله. la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alhamdulillah. Baik, sambung eh. Dia kata fakulu maka setiap daripada ni dia kata siapa-siapa eh, setiap yang menepati pendapat-pendapat yang kita sebutkan tadi. Eh, dia menunjukkan kepada bahawa mazhab ini apa fahaman ni, pegangan yang suka lagakan sekian, ambil mudah-mudah ataupun apa apa berfatwa dengan apa dengan ringan-ringan, tak perlu bersungguh-sungguh sebagainya. Ini laluan yang bukan baru. Kalau kita tengok ulama yang tegur ni, ulama yang lahir zaman dulu. Zaman 200 lebih hijrah pun ada, zaman 400 hijrah pun ada. Menunjukkan bahawa perangai bermudah-mudah dalam masalah fatwa ni bukan benda baru. Bahkan dibuat sebelum daripada ini dan diingkari oleh para ulama. Dan mereka jelaskan bahawa ia terbina dari usul yang rosak, yang menghilangkan agama dan membinasakannya. Dan kalau dan ini sekalipun tidak timbul daripada perbuatan ini kecuali mencampur keadukkan di antara usul syariah dan cabang syariah, atau apa yang dinamakan oleh Imam apa Ibn Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, syariat yang diturunkan dengan syariat yang ditakwilkan. Mana apa yang diturunkan dan apa yang ditakwilkan, kalau bercampur aduk macam ni pun, kalau itu sajalah kerosakan yang berlaku pun, itu dah cukup untuk kita kata ia jauh dari kebenaran. Kalau itu saja perosak dia, tetap jauh dari kebenaran dan juga perosakan terhadap sekalian makhluk. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, kalaulah boleh ikutan kepada mana-mana pendapat, mana-mana mazhab, apa saya dikendaki, dan saya akan bawa kepada seseorang itu mengutip-ngutip, dikutip-kutip kelonggaran mazhab-mazhab yang ikutan kepada kerana hawa nafsu dia, dan dia pilih-pilih di antara penghalalan dan pengharaman, kewajipan dan juga pengharusan, dan itu akan membawa kepada terungkainya ikatan taklif. Kan kita beban taklif, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai makhluknya, disuruh kita sembah dia dengan cara dia nak. Tapi bila kita kata Allah Ta'ala nak macam ni, tapi saya rasa macam ni pun aci juga, habislah. Ini masalah dia. Dari kata yang wajib pada persoalan khilaf eh, diikuti apa yang apa diikuti yang dobit, yang terpelihara daripada syarak. Bila kita ada khilaf, tengok mana yang lebih tepat pada syarak. Berkata Imam Syatibi rahimahullah, kerana sungguhnya dalam persoalan-persoalan khilaf ada garis panduan, ada pengawalan Al-Quran yang menafikan itibak kepada hawa nafsu. Maksudnya balik pada asal, ikutan tu mesti kepada kerana Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan hadis, bukan kerana keinginan dan keseronokan kita. Kita itu dan ia adalah firman Allah Ta'ala, dia ada garis panduan menafikan itibak kepada hawa nafsu. Okey, apa secara keseluruhan everything tak boleh. Kenapa? Apa? Ia adalah firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah kata fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian bercanggahan tentang satu perkara, pada apa-apa perkara, farudduhu ila Allah wal Rasul, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Okey, dan ini dia kata apa yang orang yang muqallid ni, kita yang siapa-siapa yang muqallid, ada orang kata saya tak kenal hadis, saya tak kenal sekian. Baik, seorang yang muqallid mazhab. Okey. Dia kata dia tak tahu. Dalam masalah yang dia dengar tadi, bercanggahan dua mujtahid. A kata boleh, B kata tak boleh. Maka wajib dia sebagai muqallid bukannya ikut salah satu. Dia balikkan masalah tadi kepada Allah dan Rasulnya, iaitu merujuk kepada dalil-dalil syariat. Dia kena tengok orang ni kata apa dalil dia, orang ni kata apa dalil dia, kena tengok. Bukan dia terus macam, tapi saya suka ustaz ni, ustaz ni saya kurang suka. Bukan. Atau ustaz ni dulu pernah tolong saya. Lagi masalah. Dia bukan berdasar kepada sentimen-sentimen. Dia mesti balik kepada asas apa dalil syariah dibawa oleh orang-orang berkenaan. Okay. Dan ia adalah jauh daripada ikutan pada hawa nafsu dan juga syahwat. Tak ada kaitan pun. Tak ada orang tu nak jaga maslahah. Tak. Soalan mana dekat dengan Quran dan Sunnah. Dia balik pada Quran dan Sunnah. Okay. Dan dia kata dan maka pemilihan dia salah satu mazhab dengan hawa nafsu atau syahwat bertentangan dengan kembali kepada Allah dan juga Rasul. Allah suruh balik kepada Allah dan Rasul, dia balik kepada ikut salah satu kerana keinginan keseronokan dia, maka confirm dia telah lawan Al-Quran. Mengulas perkara ini Ibn Qayyim Al-Jauziyah dengan ulasan yang amat halus sekitar ayat ini, lalu dia kata firman Allah Ta'ala fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian bercanggahan pada satu perkara. Ini nakirah pada garis ayat syarat. Jika, in tu jika, jika kamu sekian. Ni dalam bahasa Arab dipanggil syarat. Kalau kamu baca kamu faham. Itu dipanggil baris ayat ada syarat. Okey. Kemudian nakirah ni yang tak ada baris alif lam. Belajar bahasa Arab kan? Angguk-angguk ke jeling. Bukan cerita dia. Memang bahasa Arab ni bahasa yang complicated sebenarnya. Bahasa yang rumit. rumit tu bukan sebab apa, sebab peraturan dia tadi awak tak boleh reka suka hati. Sebab tu kenapa bahasa Arab ni menjadi bahasa yang susah. Tapi bagi siapa yang rajin nak mengetahui setiap peraturan dia, dia akan mudah lah. Alif lam tu panggil the makrifah. Kalau tak ada lam, nakirah. Macam the boy dengan a boy. Kat sini sesuatu, dia nakirah, dia tak ada alif lam. Okay. Maka dalam baris ayat syarat, dia kata kullu ma tunazahu fil, maka dia kata ini adalah apa yang bercanggahan padanya seorang beriman pada masalah-masalah agama. Memang kita disebut pada masalah agama. Sebab dia, sebab benda ni yang guide yang orang tak keluar kan. Yang kes pakcik tu kan, dia kata oh, kalau tu tuan-tuan pakai kasut, tuan-tuan pakai sekian, tuan-tuan pakai kereta, tuan-tuan pakai, dia lupa. Bid'ah itu pada akidah, ibadah, akhlak dan muamalah tertentu yang datang daripada dalil agama menerangkan penjelasannya. Bukan kepada semua benda. Macam tuan-tuan nak makan kan, nak minum, cawan nak kena telinga dua, telinga satu. Buatlah. Tapi ikut sunnahnya mana satu? Macam pakai kereta kan, beli kereta, nak beli kereta ni Honda ke Toyota, yang sunnah. Tak ada sunnah kan? Tak ada sunnah itu. Pakai mana-mana pun. Okay, dia kata jadi okay, dia kata kat sini, dia kata apa yang seorang orang Islam bercanggahan daripada persoalan agama, halus kecilnya, besarnya, terangnya atau tersembunyinya, kerana dan apabila tidak terjadi, dia kata dan tidak ada dalam kitab dan sunnah Rasulullah, kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW penyelesaian hukum apa mereka bercanggah padanya, dan tidak cukup, ia menjadi tak cukup. Dia kata tidaklah disuruh kembali, sebab balik pada asal, kalau tak suruh kembali kepada Allah dan Rasulnya, maksud dia dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW mesti dah ada jawapan, mesti dah ada jawapan. Kalau tak, orang suruh rujuk buat apa? Dia kata rujuk dah, entah ada entah tidak, orang akan tanya. Kalau tak ada, kalau tak ada soalan dia, dah rujuk belum? Tak rujuk lagi. Tapi kalau tak ada, dia buka dah belum? Tapi kod-kod tak ada, disibuk dengan kod-kod. Okay? Dan ini termasuk di perkara yang terhalang, tertolak, bahawa Allah Ta'ala perintahkan untuk kembali ketika pertelingkahan kepada apa yang tak wujud di sisinya, pemutus bagi percanggahan tersebut. Mana mungkin? Dan dia kata pengembalian kepada Allah SWT adalah kembalian kepada kitabnya. Pengembalian kepada Rasul adalah pengembalian kepada baginda ketika hidup, dan pengembalian kepada sunnah baginda setelah kewafatan baginda SAW. Itu kita faham. Jadi orang tu bila nak tahu dia ada percanggahan, awak bukan dikerja awak, saya tak tahu. Tengok dalil dia. Orang A kata boleh, B kata tak boleh. Tengok dalil dia. Jangan sekali-sekali timbulkan tajuk macam saya tak faham hadis. Tak, awak tengok dalil dia, tanyalah. Kan? Nama sekarang lagi mudah. Boleh tanya email, hatta kalau nak tanya soalan mufti, boleh telefon dan sebagainya. Kalau mufti tak jawab, Allah Alam kan. Dr. Mufti, hadis ni betul ke tidak? Tak tahu. Atau dia kata nanti jawab balik kan, Allah lah, nanti saya check balik. Okeylah. Awak kena tanya, boleh tanya kan? Kenapa tak tanya? Berkata Ibnu Salah, tidak harus bagi mufti untuk bermudah dalam fatwa, dan bersiapa diketahui sedemikian tak harus untuk diminta fatwa padanya. Dan itu adalah kerana dia kata boleh jadi bahawa dia tidak memastikan kepastian dan bersegera dalam fatwa sebelum cukupnya hak-hak fatwa daripada pandangan dan juga pemikiran. Dan barangkali membawa dia untuk itu, kerana apa? Kadang-kadang ada orang suka buat fatwa cepat. Orang tanya soalannya, boleh, tak boleh, boleh, tak boleh, terus. Mungkin dia menyangka bahawa bersegera tu adalah kepakaran. Hebat. Bila dia boleh jawab, pop tanya, pop tanya. Oh, hebat. Semua tak soalan jawab. Dan lewat-lewat tu adalah kelemahan yang mengurangkan kedudukan dia. Itu adalah kejahilan, kata Ibn Salah. Itu kejahilan. Kerana apa? Supaya seorang tu lambat. Lambat dan tidak tersalah. Lebih baik, lebih cantik berbanding dia segera, lalu dia sesat dan menyesatkan. Dia cepat jawab, tapi dia sesat menyesatkan. Okay, dia kata di situ. Okay. Dan kekal, dia kata, kekal sini. Okay. Kat sini ada satu hal. Lepas kita bincangkan berkenaan dengan masalah, bermula mudah meletakkan apa usul yang salah, itu agama ini mudah, lepas tu kita keluar fatwa. Ataupun tak ada kesungguhan ataupun memeriksa bagi dalil-dalil sebagainya. Okay, sekarang nak isyaratkan. Dia kata dekat sini, tinggal kita nak isyaratkan pada satu persoalan penting dalam kajian ini. Iaitu bahawa semata-mata wujud khilaf dalam persoalan-persoalan agama tidaklah menjadi alasan untuk membolehkan kita suka-suka dalam pilih pendapat. Ini saya boleh tengok orang. Kadang-kadang saya cakap, benda tak boleh. Tapi saya dengar ada khilaf. Dia tak sibuk dalil, dia sibuk khilaf. Ada pendapat kata, ada pendapat kata. Macam saya pernah dengar apa ada orang kata, dia kata apa masalah, apa masalah, contoh macam solat, solat jamak dan qasar di rumah sebelum keluar di rumah. Nabi tak pernah buat. Para sahabat tak pernah buat. Tapi cerita dia kononnya ada seorang tabi'in buat. Semua orang diam. Semua orang diam bukan jadi alasan untuk kata benda tu betul. Kita pernah cakap tu, kita kata kalau orang tu diam, tak semestinya kita boleh letakkan pada dia keharusan atau tak benar kan. Macam 500 tahun eh, 500 tahun lebih. Bukan 500 tahun, 1300 dan 800 tahun lebih di Mekah kan, kita cerita kan, ada makam dan orang solat, solat asing-asing imam di Masjidil Haram. Berapa ramai ulama ulang balik, patah balik, tak ada seorang pun sebut. Tak sebut tadi bukan maksud diorang redha. Itu maksud dia. Boleh jadi diorang tak redha tapi tak nak apa banyak cakap, diorang diam. Kita pelik kan, mana macam boleh Syafi'i solat waktu ni, Hanafi solat waktu ni, mana boleh kita pecah-pecahkan imam. Para sahabat Nabi SAW pernah tak bersetuju pendapat-pendapat satu sama lain, tapi mereka tak buat jemaah baru. Tak buat jemaah baru. Ini maksud macam kita, saya sembah tadi dengan kawan kita dan kita. Ini maksud Rasulullah anhu dahulu, dia tak setuju dengan Osman. Osman solat ketika di Arafah 4-4 yang orang Malaysia buat sarang. Orang Malaysia sekarang kalau dekat Arafah, kalau pergi tabung haji, dia akan solat 4 Zuhur, 4 Asar, jamak tanpa qasar. Jamak tanpa qasar ikut Osman sebenarnya. Ikut perbuatan Osman. Benda ni pun aku zaman Osman bin Affan radhiyallahu anhu, dia buat. Dia ada pendapat dia sendiri. Ada orang kata dia pendapat dia sebab dia kata dia ni orang Mekah. Sebab tu dia buat macam tu. Sebab tu dia buat macam tu. Pasal dia orang Mekah, dia anggap dia orang Mekah sebab harta dia di Mekah banyak, bini Mekah pun ada. So jadi last sekali dia solat 4-4. Oh, makmum belakang kena ikutlah. Jadi ada orang jumpa Ibn Mas'ud tanya, kau solat belakang Nabi dulu, Nabi buat macam mana? Ibn Mas'ud kata dua-dua, dua Zuhur, dua Asar. Dua-dua. Lepas tu dia kata, apakah? Dua-dua, dua Zuhur, dua Asar. Umar? Dua-dua, dua Zuhur, dua Asar. Osman? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu dia tanya dia, kau solat berapa? 4-4. Dia tak buat dua-dua. Walaupun dia tahu yang tadi tu perbuatan Nabi, Abu Bakar, Umar, tapi bila Osman buat, dia ikut 4 juga. Dia tak buat jemaah baru. Tak buat jemaah baru. Lepas tu bila dia tanya pada dia, kenapa? Nabi tak benarkan perpecahan. Nabi kata imam dijadikan untuk diikuti. Dia pegang meaning tu pada semua sudut. Bukan kes masalah solat, apa pergerakan solat. Walaupun hadis sudah datang pergerakan solat. Innama ju'ilal imam yu'tamma bihi. Lafaz hadis itu datang dalam konteks berkenaan pergerakan solat. Bila imam rukuk, kamu rukuk, dia sujud, kamu sujud. Tapi bila dia datang sini, dia kata tak boleh. Nabi tak benarkan menyanggahi imam. Nah, hatta dalam buat jemaah baru, diorang tak setuju tapi diorang tak buat jemaah baru. Kita pecah jemaah baru macam-macam. Buat jemaah ni, jemaah sini, kan. Mana boleh? Tak dibenarkan oleh agama. Tapi nak fahamkan sekarang bila benda berlaku kan, diam orang, mungkin tak setuju tapi diam je lah. Kita kata benda diam tadi. Cuma sekarang ni bila kita kata ada banyak orang, dia kata ada khilaf. Macam kes tadi kan, macam kes apa, solat di rumah tu kan. Dak musafir. Nabi keluar kawasan yang Anas bin Malik kata Nabi tak apa, Nabi qasar pada jarak 3 batu tu sebab Nabi keluar daripada kawasan perkampungan baru Nabi solat. Start solat. Mana dalam Madinah ni Nabi tak buat qasar punya solat. Itu maksud dia. Ini tak, 3 batu pun naci. Ini kena jaga bab ni. Pasal anda tak tengok sahabat Nabi buat apa. Sebab contoh lafaz mengenai jarak. Jarak musafir tu penting. Ini diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq dalam awal bab. Dalam bab berkenaan safar, dia kata dahulunya Nabi SAW menentukan jarak musafir itu dengan hari. Sehari semalam, 3 hari 3 malam. Tapi dahulunya, dia sebut lah, dahulunya Ibnu Umar, Ibnu Abbas mengqasarkan solat dan berbuka puasa pada jarak 48 batu, 4 barik. 4 barik atau 16 farsah atau 48 batu. Yang tahun zaman kita sekarang dalam 82 kilometer lebih kurang. Jadi ada jarak. Kalau para sahabat ada jarak, anda tak ada jarak, kenapa? Tapi ada ustaz kata, ni tajuk dia. Ada khilaf. Ada orang kata boleh. Kita tahu dalil, dalil apa? So kalau Imam Bukhari keluarkan tentang tajuk tadi, kita pegang. Sebab kita tahu kan bila kita ikut Nabi, kan kita nak ikut Quran, tengok Nabi. Nak ikut Nabi, kena tengok apa? Sahabat. Sebab diorang adalah penterjemah nombor satu dalam masalah cara beramal dengan Islam. Kalau kita buang sahabat daripada kita punya equation, agama kita suka hati kita lah. Jadi saya ada dalil kan, kenapa kita tak buat pesta lepas solat raya je bersilat belakang ni. So, Nabi SAW bawa Aisyah Al-Anha sandar kat bahu Nabi, tengok orang Habsyah main lembing perisai. Mula tu pagi tu dah jadi kes kan, Aisyah bawa masuk budak perempuan dua orang bergendang. Budak perempuan, bukan nenek orang, bukannya mak orang, bukan upah, bukannya orang boleh kahwin dah. Budak lagi, jariah. Dia ketuk-ketuk gendang. Lepas tu Aisyah, Nabi ambil kain tutup kepala, hendak tempat lain. Kan Abu Bakar masuk rumah, dia kata, Amin zmar syaitan fi baita Rasulillah. Takkan seluruh syaitan pada rumah Rasulullah. Dia masuk-masuk tu, dia terlupa Aisyah. Dia tahu, ni kerja Aisyah lah ni. Aisyah lari. Nabi halang, tak bagi Abu Bakar pukul Aisyah. Ini kisah betul, bapak kan. Dia tahu Nabi takkan buat, ni mesti anak dia. Carilah anak dia. Jadi bila masuk-masuk rumah tu, Aisyah dengan Ha. Lepas tu Nabi kata, semua kaum ada perayaan, ini perayaan kita. Abu Bakar pun diam. Tapi budak-budak perempuan tu berhenti. Dia duduk menyuruh belakang Aisyah, sampai bila nampak Abu Bakar lepa, tak buat, no, dia suruh lari. Tak ada pula dia terus sanggung lagi. Dia kata, Nabi bagi, kan. Mana ada. Jadi kita faham dari situ kan. Lepas tu kisah yang orang Habsyah main, lembing perisai dalam masjid. Yang Aisyah dengan Ha datang, Nabi kata nak tengok ke? Dia kata nak. Nabi hulur bahu, dia pun sandar kat bahu Nabi, tengok. Lepas tu dah puas, masuk. Dah puas masuk, Nabi suruh masuk. So kat situ kita tahu bahawa itu tajuk keharusan, bukan masalah apa? Sunnah. Kalau kita sunnah kan, jenuh nanti. Ni tahun ni nak jemput pasukan silat mana? Ada peruntukan tak? Buat peruntukan pula. Peruntukan ceramah tu benda. Peruntukan silat pagi raya. Tuan-tuan faham tak? Hadis itu sahih. Tapi nak faham, tengok sahabat. Jangan tak tengok sahabat. Awak kan silap. So kita terlibuk kata hadis itu sahih, kita lupa berkenaan dengan sahabat sebagai penterjemah utama bagi dalil-dalil tersebut. Okay. Dia kata kat sini, dia kata kadang-kadang semata-mata ada wujud percanggahan, bukanlah itu uzur atau alasan untuk bersuka-suka dalam memilih pendapat atau ambil salah satu pendapat, dia kata. Macam diperingatkan itu oleh Imam Syatibi dalam kitab Mufakat beliau. Dia kata apa? Dan telah bertambah perkara ini melebihi daripada kadar cukup, sehinggalah menjadi percanggahan dalam persoalan dikira sebagai hujah-hujah pengharusan. Percanggahan, hujah untuk harus. Kenapa harus? Sebab ada khilaf. Boleh ke ni? Boleh. Ada khilaf. Boleh salam perempuan? Boleh. Ada khilaf. Boleh tengok pornografi? Ada khilaf. Tuan-tuan dengar macam ni, jenuh. Habis jahanam agama. Dan dan dia kata terjadi pada apa yang telah lalu dan apa yang terkini di kalangan orang-orang apa daripada zaman masa, sandaran kepada pengharusan perbuatan hanya di atas keadaan dia dipercanggahkan padanya di antara ahli ilmu. Sebab dia bukan untuk maksud menjaga ada khilaf. Kita faham . Kita nukilkan khilaf. Kadang-kadang kita bagi tahu ada khilaf tadi untuk kita tahu cara para ulama berfikir sebagainya untuk faham. Bukan maksud dia boleh kita bercanggahan. Saya sering dengar orang kata tak apa bercanggahan bila faham dalil, dia buat generalize. Sebab dia kata Nabi SAW dahulu bila nak balik daripada perang Uhud nak pergi Bani Quraizah, kan Nabi kata apa? Janganlah solat seorang kamu kecuali di Bani Quraizah. So diorang kata tengok sahabat faham macam-macam. Seorang faham maksud kena cepat. Dia jalan sampai sana. Bersana buat solat ni. Ada solat dulu baru jalan. Ada sekian. Nabi tak kata apa pun. Tuan-tuan, jangan jadikan ini alasan untuk awak yang tak faham bahasa Arab. Kita ni bukan sahabat Nabi. Sahabat Nabi, diorang ada level kefahaman bahasa Arab yang tinggi. Awak tak faham bahasa Arab, apa tu awak kata macam, tapi tengok diorang boleh canggah, kita boleh canggah. Mana boleh? Kita tak sampai level para sahabat pun. Pasal batasan para sahabat tadi, diorang memang Arab asli. Bahasa tak rosak. Awak datang dengan falsafah dan sebagainya. Awak dah faham dalil macam mana. Tapi para sahabat, tapi boleh bercanggah kan? Kita kalimah ni boleh masuk banyak. Jangan. Ini rosaknya agama. Dia kata apa? Dia kata, maksudnya bukan nak jaga khilaf dengan bahawa ada pandangan lain dan selain itulah. Bahkan dia kata sebenarnya boleh berlaku pada seorang apa penerima fatwa tadi dan masalah yang dilarang. Kadang-kadang boleh jadi orang tu keluar fatwa pada benda yang dilarang, lalu dia kata tidak dilarang dan tidak dilarang dan persoalan ini dipercanggahkan. Ini tak larang. Okay, macam sentuh perempuan kan. Bila-bila ada gambar salah seorang ulama dunia gambar bersalam dengan perempuan, lepas tu semua orang keluarkan dalil nak kata boleh. Kenapa? Tahu benda tu. Kalau tengok pun haram, takkan pegang halal. Tengok haram, pegang aci. So kita dalam Quran Karim Allah Ta'ala sebut berkenaan masalah perempuan bukan mahram ni, tengok pun tak boleh. Tengok tenung kan, saya tenung muka dia, tenung muka pun tak boleh. Kan Nabi tolak muka Fadl bin Abbas duk terdeling perempuan. Nabi tengah atas unta bagi fatwa, orang tanya tentang hari haji. Kemudian Fadl bin Abbas duduk sini, seorang perempuan muda dekat sini, yang Fadl duduk sibuk tengok dia. Nabi tolak muka dia tengok lagi, Nabi tolak muka dia. Lepas tu Nabi tolak muka dia. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, kenapa kau tolak muka anak pak saudara kau? Nabi kata, aku nampak dua orang muda kan, laki wanita, aku memang kat atas mereka syaitan. Itu ada basic yang jelas. Walaupun tengok je, bukan luar-luar ke tengok soalan. Tuan-tuan tengok perempuan, luar tak? Muka-muka. Hilang. Tak luar. Tapi Nabi tak bagi. Walaupun muka je. Tak. Faham tak? So basic dekat sini yang kita kata bahaya pasal orang tersebut dia lupa. Bahawa dalam perkara ni, kita bukan bermudah-mudah pasal pendapat kata boleh. Pendapat kata boleh, dia kata. Lalu dia kata apa? Dia kata lalu dijadikan khilaf sebagai hujah dalam pembolehan hanya kerana keadaan kisah atau perkara tersebut ada khilaf padanya, bukan dalil yang menunjukkan kepada kesahihan mazhab yang mengharuskan, tidak juga taklid kepada orang yang lebih aula ditaklid daripada orang yang berkata tentang penghalangan berbanding dengan orang yang cakap tak boleh. Ini lebih kuat, kita kata ini lebih kuat. Macam kes contoh macam untuk masalah tawaf ifadah kalau perempuan kan datang haid, dia nak kena balik keluarga, nak balik dah. Dia tak tahu ifadah lagi. Kalau dia balik Malaysia tanpa tahu ifadah haji pada hari apa 10 apa 10 Zulhijjah tu kan, dia tak tahu ifadah, dia tak boleh kahwin. Hubungan dengan suami dia haram. Kalau dia seorang bapa, dia tak boleh nikahkan anak dia. Dia tak boleh kahwin, pasal dia dalam ihram, state of ihram tak habis lagi. Tuan Nabi kata buat semua benda kecuali nikah. Pada orang tu bila dia dah melontar, menyembelih, bercukur, dia cuma halal semua benda kecuali nikah. Nikah jadi halal bila dah tawaf ifadah. Jadi dalam pendapat masalah para ulama, macam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dia kata kerana ini untuk tahallul, kalau perempuan tu ada haid, datang haid, sedangkan keluarga nak balik dah, kalau tidak ada tertinggal tak boleh, maka dia boleh balut badan dia sepatutnya tawaf. Kalau kita taklid Ibn Taymiyyah dekat sini bukan kerana masalah kita taklid pada dia, kita suka-suka cari hukum, tapi kerana pendapat dia tadi lebih kuat. Sebab ini pasal dia kata benda tu adalah untuk supaya bolehkan dia balik Malaysia, masih apa balik tempat mana asal dia, berteruskan hidup macam biasa. Kau tak nak balik setahun akan datang, tak gila. Kahwin tak boleh. Kan suami tengok, dia tengok suami, suami tengok dia. Suami tengok dia. Kan? Bahawa ini masalah. Okey. Dan DT ini Imam Syatibi, ini adalah istipati. Kesalahan daripada ke atas syariah. Dia kata di mana dijadikan apa bukan sandaran sebagai sandaran dan apa bukan hujah dijadikan sebagai hujah. Ini the point yang utama. Pertama, agama ni bukan dibina di atas sangkaan tapi dengan hujah dan bukti. Bila anda jadikan benda bukan hujah sebagai hujah, gagal. Benda bukan hujah. Pertama, khilaf bukannya dalil. Khilaf bukan dalil. Khilaf, kita kata ada khilaf lah, tapi soalan dalil dia apa? Dalil dia apa? Okay? Dan berasal kepada apa telah lalu daripada nukilan-nukilan dan dalil daripada para ulama-ulama yang memeriksa, membuat pemastian, haruslah ke atas orang yang melihat, memandang, mengkaji pada nas-nas syariah untuk dia ni tanggalkan dari diri dia akan sekatan-sekatan pendapat-pendapat dia yang khas atau gambaran dia tersendiri. Maksudnya sebelum dia baca dalil tadi, kedudukan dia sebagai A, seorang mazhab Syafi'i, atau B, seorang Malaysia, atau C sebagai apa saja kan, atau D, lelaki atau perempuan, dia kena buang semua sekali benda-benda yang beri influence dia sebelum dia nak bincang berkenaan dalil. Sebab kalau dia tak tinggalkan dia masalah, dekat pintu masuk tu dia kena tinggalkan siap-siap, tinggalkan dia tu. Dan dia menyerah akan panduannya, okay, panduannya kepada nas dan mengarah bersama nas di mana saja nas mengarah, bukannya dia tarik nas ikut dia. Menjadikan untuknya dia jadikan untuk dia sebagai manhaj yang sahih, menjaga syarat-syarat dan juga garis panduan, meletakkan perkara-perkara dalam kedudukannya yang sahih. Dia kata ini perbuatan ni kosong, dan dia mengosongkan untuk kebenaran, jauh daripada hawa nafsu dan juga taksub. Taksub tak boleh. Menjadikan kesyumulan dan menjadikan dalil sebagai manhaj dia. Kesyumulan dalam semua benda dan juga dalil sebagai manhaj dia, laluan dia. Dan kebenaran sebagai dalil dan sebagai petunjuk dan juga tujuan dia. Dan juga dan sesiapa yang berpaling dia kata siapa-siapa yang mempamerkan atau membentangkan pendapat-pendapat kesemuanya dan membandingkan pendapat-pendapat dan memeriksa-meriksa pendapat dan memandang kepada yang bertepatan kitab dan sunnah dia ijma, maka dia ikut. Dia bukan ikut orang tu, siapa yang betul ikut kitab dan sunnah dia ikut. Dan di atas ini dia kata tidaklah muncul, dia kata tak akan muncul hukum sebelum daripada kajian. Kalau macam tu kita faham, maksudnya orang tu nak keluar fatwa, dia kena keluar fatwa lepas baca, kaji, nilai, selidik, baru buat. Dia kata apabila keluar hukum sebelum kajian, maka menjadilah kajian itu sebagai apa? Pilihan bersifat juzuiyah, pendalilan untuk hukum yang dilihat olehnya dan dipandang oleh sebelum dari itu. Dia bukan cari dalil, dia beramalkan dalil. Dia ada dah mindset, dia cari dalil sokong perangai dia. Apa dia nak? Ini dia yang berlaku. Maka harus untuk dia berdalil mula-mula sekali untuk persoalan, kemudian baru beretikot. Jangan ada etikot dulu baru dalil. Ini dia kata. Dan tidak boleh untuk dia beretikot kemudian berdalil ikutan kepada pendapat dan juga keinginan dia. Ada pun orang-orang yang mengkaji. Yang di bawah tu dia kata mengisyaratkan perkara ini Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan kata Zuma'at dan Syekh Muhammad bin Usaimin rahimahullah. Dia kata harus untuk itu banyak daripada kajian beliau. Imam Syatibi juga dia kata. Kerana itu Imam Syatibi dia kata apa? Kerana itu dinamakan ahli bid'ah ni ahli hawa nafsu. Kerana mereka ni mengikuti hawa nafsu, keinginan mereka, mereka tak mengambil dalil-dalil syariah daripada kedudukan berpegang dengan kemestian, mana rasa perlu. Kita kena kembali pada nas ni sebagai rasa macam terdesak. Sebab mesti balik, bukannya kalau ada baru ikut, tak ada. Gimana kita berpegang sungguh. Okay? Dan kembali kepadanya. Supaya mereka keluar beramal lepas tu daripada dalil. Bahkan apa mereka kumpulan hawa nafsu ni mengkedepankan hawa nafsu mereka bersandar kepada pendapat mereka, kemudian jadikan dalil syariah sebagai apa? Laluan ataupun pandangan dalam apa pendapat mereka ada. Dia cari dalil untuk sokong. Itu memang dalam konsep apa? Ahli bid'ah dia punya perangai macam tu. Dia cari dalil untuk sokong, bukannya dalil untuk beramal. Yang kan ada orang tengah dia baca hadis berkenaan apa? Dalil boleh menari. Zikir menari boleh. Tengok cara dia berdalil. Kisah dia Nabi dengan para sahabat menari tak? Soalan tanya. Soalan tu dulu. Tak ada. Tapi pernah sekali Ja'far bin Abi Talib, hadis tak kuat pun, tak sahih pun, Ja'far bin Abi Talib, Nabi puji dia, anta minni wa anna minka, engkau macam aku, aku macam kau. Ja'far happy terlompat-lompat dan Nabi tak tegur pun. Hey. Maka itulah dalil boleh zikir menari. Faham tak? Dia punya, dia ambil dalil tadi untuk sokong apa dia suka. Dia cari ni contoh macam lain berkenaan dengan tajuk apa, bila kita kata zikir ni, bila kita berzikir dengan Allah Ta'ala, mesti guna kalimah yang sempurna. Maksud dia Allahu Akbar ke, Subhanallah ke, Alhamdulillah ke, La ilaha illallah ke. Kita cara kan, bahkan Nabi sebut empat kalimah yang Allah Ta'ala paling sukai, Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi sebut macam tu. Maksudnya cara kita berzikir mesti macam tu. Tapi orang kata, tapi Allah Allah pun boleh lah ustaz. Allah Allah Allah kan, atau singkat lagi hu hu, macam tu kan. Kita tanya datang dalil mana, tahu dia kata kan Nabi sebut takkan berlaku kiamat selagi disebut Allah Allah. Itu yang dia buat nasyid Allah Allah Allah Allah kan, yang itu nampak tak. Kalau kita tanya Nabi buat tak macam tu, tak ada. Nabi tak buat. Ada tak Nabi berzikir macam tu? Tak ada. Nabi cerita kan, tak disebut lagi Allah itu, kefahaman dia macam mana? Maksudnya Allah Ta'ala tak disebut lagi, lakulah kiamat. Bukan maksud dia orang tu Allah Allah gitu. Ini masalah dia berdalil bukan kerana nak beramal. Macam kita takbir, angkat tangan. Sebab Nabi angkat tangan. Nabi angkat tangan dia, paras bahu, satu paras telinga. Yang pentingnya kita beramal sebab dalil, bukannya kita cari dalil untuk sokong amalan kita. Yang ini perbuatan orang. Macam orang puasa Rejab, boleh kan? Rejab, puasa Rejab. Dia tak puasa, dia kata kan ada dalil hadis-hadis tentang puasa bulan haram. Saya tanya soalan, Tok Haji puasa tak? Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram? Tak. Tok Haji puasa Rejab je kan? Ha. Kenapa yang haram ni tak buat, haram tu buat? Kat sini nampak. Dia bukan pakai dalil tadi untuk beramal. Tak, dia sokong perangai dia. Sedangkan Umar bin Khattab, dia bawa kayu tu tak? Masuk pasar, dia ketuk tangan orang. Siapa puasa bulan Rejab, dia ketuk. Ia bulan haram. Haram untuk kita berlaku zalim, pelampauan dan sebagainya. Tapi tidak didatangkan dengan ibadah khusus. Sebab tu kenapa para sahabat tak galakkan pun. Umar tak galakkan. Nabi tak pernah galakkan. Hadis Nabi umum pada bulan Rejab. Bahkan untuk orang tu berpuasa, kalau betul dalil, berpuasa sebulan selain Ramadan adalah Muharram. Dalam Sahih Muslim Nabi sebut. Nabi kata inna aqashur bis siyam, sebab bulan paling layak dipuasakan yang di sebulan ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Syahrillah Muharram, bulan Allah Muharram. Nabi tak kata pun bulan lain. So, tuan-tuan nampak tak orang Malaysia puasa bulan Muharram penuh sebab aman dengan hadis tadi? Ada? Mana ada? Sebab tok guru tarikat tak ajar. Kalau tok guru tarikat ajar, orang buatlah. Seorang beramal ikut guru tarikat, bukan ikut Nabi. Tapi bila beramal guru tarikat punya amaran tadi, tapi tak ada dalil. So, cari dalil lain. Dia ambil dalil untuk sokong perangai, bukan beramal kerana dalil tu ada. Sedangkan yang patut kalau tu nak berpuasa sebulan penuh selain Ramadan, bulan Allah Muharram. Bahkan hadis ini berkata, Sahih Muslim juga, Nabi kata afdalus solah ba'dal maktubah atau ba'dal faridah solatul lail. Seafdal-afdal solat sesudah solat fardu atau solat yang diwajibkan, solat malam. Wa afdalus siyam seafdal-afdal puasa ba'da Ramadan sesudah Ramadan, syahrillah Muharram, bulan Allah Muharram. Kalau ada orang kata, ustaz, tapi Nabi tak pernah buat. Kita beramal dengan Nabi punya arahan atau perbuatan. Dua eh. Dia ada arahan perbuatan. Nabi suruh ini atau Nabi buat ini. Kita boleh amal dengan dua-dua sekali. Dalam amalan kita macam qiyam Ramadan daripada awal Ramadan, essentially beramal dengan apa? Perbuatan ke arahan? Arahan. Nabi kata, man qama Ramadan, maksudnya qiyam Ramadan. Qiyam dah Ramadan. Kalau ikutkan para sahabat cerita, Nabi tak qiyam sepanjang malam dengan orang. Mana dia, Nabi keluar, macam Abu Dzar kata Nabi keluar tinggal 7 hari nak habis Ramadan. Itu malam 23 Nabi keluar. Lepas tu malam Nabi tak qiyam bersama kami ketika malam tinggal 6 hari. Nabi qiyam bersama kami ketika tinggal 5 hari. So maksudnya disebut hari-hari tertentu Nabi keluar. Adapun daripada awal Ramadan tak. Nabi tak keluar bersama mereka. Solat Nabi tak pernah tinggal. Solat malam pada baginda SAW, Nabi, macam Aisyah kata, sentiasa 11 rakaat. Bulan apa, Ramadan ke bukan Ramadan, maksud dia dia sentiasa solat. Tak kisah bila-bila. So, sebab tu kadang-kadang saya perhatikan macam perkara ni kan. Pendalilan bukan dengan apa, dengan untuk sokong, bukan kerana nak bersandar pada dalil tadi, tapi kerana nak sokongan, sokong perangai yang dia buat. Ini sangat banyak berlaku. Patut tengok dia buat zikir bukan-bukan kan. Macam masalah boleh sedekah pahala bersama mati. Dalil dia dia start. Dia kata masalah apa? Saya kalau orang tanya saya bab sedekah pahala pada orang mati, saya tanya, Tuan Haji mazhab apa? Akak mazhab apa? Kalau kata Syafi'i, tak sampai. Saya kata itulah, awak mazhab Syafi'i ke tidak? Kalau mazhab Ahmad ni lain, jangan kita lompat-lompat je ni. Tapi Ahmad kata boleh, awak Ahmad ke? Tak Ahmad, dia jangan ambil lah mazhab Ahmad. Maksudnya awak penunai cari apa? Nafsu je. Bukannya nak ikut dalil sangat pun. Okey. Dia kata apa? Ada pun orang yang mengkaji nas-nas untuk apa, bagi membantu apa, apa perakuan yang telah lalu dalam jiwa dia. Maka sesungguhnya kebiasaan mereka ni tidak ambil faedah pun dengan nas. Nas datang tak ambil faedah pun sebab dia nak sokong je apa dia nak pakai. Maka sedangkan ikhlas dalam mencari kebenaran adalah syarat asas bagi menghasilkan hidayah dan mengetahuinya. Dan Allah Ta'ala saja tempat kita minta pertolongan. Sebenarnya patut boleh habis lah buku ni hari ni. Sikit kan? Larat lagi tak? Larat eh? Tak larat angkat tangan? Seperti? Okey, baik. Kajian kedua. Realiti orang minta fatwa pula. Tadi kita bincang tadi, mufti. Pemberi fatwa. Ni orang minta fatwa. Bermudah-mudah. Lemah dalam merasa muraqabah Allah Ta'ala. Rasa Allah Ta'ala awasi. Melaga-lagakan kata-kata ulama satu sama lain. Pilih-pilih pendapat. Menanyakan banyak orang alim dan dan mencari yang paling ringan daripada kata-kata ni, window cubi fatwa. Dia bina, dia mengambil yang paling ringan daripada kata-kata dan juga paling dekat pada hawa nafsu. Ringan ikut hawa nafsu, ringan ikut kata-kata. Itu dia nak. Ini sifat dia kata. Ini adalah wakil realiti kebanyakan orang minta fatwa pada zaman ini. Amat-amat disesali. Sedangkan kita dapati para ulama rahimahullah telah mengingkari perbuatan ini. Perangai ini, tindakan ini diingkari, tak disetujui. Dan mereka sifatkan orang buat macam ni. Jauh dari sifat dengan beberapa sifat yang tak elok. Diorang sifatkan orang macam ni yang suka cari-cari, yang sekian sebagai laga-lagakan pendapat. Dia ni orang dengan beberapa sifat yang buruk. Dan nyata kerosakan dan menyatakan menjelaskan kerosakan manhaj ini dan juga penyelewengannya. Khususnya pada siapa yang mencari-cari kelonggaran dan juga mencari-cari akan kejanggalan-kejanggalan. Di mana mereka sifatkan orang ni kadang-kadang dia kata bahawa dia ni sejahat-jahat makhluk Allah Ta'ala. Macam diriwayatkan daripada Abdul Razak, daripada Ma'mar, Abdul Razak bin Hammam daripada Ma'mar. Okay? Dan sekarang mereka sifatkan orang macam ni yang cari fatwa macam ni adalah dengan sifat kefasikan. Macam dinaskan oleh Ibn Najjar yang mati tahun 972. Dan kata-kata dia apa? Diharamkan ke atas orang awam. Mencari-cari kelonggaran dan juga apa, dan dia menjadi fasik dengannya. Diharamkan. Okay? Dan sekali mereka larang daripadanya dengan larangan yang sangat jelas. Macam dikatakan oleh Imam Ghazali yang mati tahun 505. Dia kata tidak boleh untuk orang awam. Untuk memilih-milih daripada mazhab setiap persoalan yang seronok. Yang seelok-eloknya di si dia. Lalu dia meluaskan untuk agama apa yang tak patut luas. Itu tak boleh, dia kata. Dan sekali mereka nukilkan ijma' ke atas tidak harusnya mencari-cari orang awam ni akan rukhsah. Memperingatkan terhadapnya dan juga memberi amaran. Macam dibuat oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau. Dan sebutkan tentang ijma'. Ijma' tak dibenarkan. Dan mereka tak madai dengan ini. Hatta mereka jelaskan kesan-kesan. Apa kesan? Yang dan juga hasil di atas orang yang minta fatwa, ke atas orang yang minta fatwa ni. Macam disebut oleh Imam Syatibi dan Imam Nawawi, di mana mereka dua berkata, apabila menjadi orang minta fatwa ni pada semua persoalan yang dibentangkan atau mendatang kepadanya, mencari-cari kelonggaran mazhab dan mencari-cari setiap kata-kata yang menepati hawa nafsunya, maka itu akan membawa kepada tertanggalnya ikatan takwa dan juga akan hanyut dalam mengikuti hawa nafsu serta dia akan merungkaikan apa yang telah ditetapkan dalam syarak. Syarak dah seal, dia akan langgar. Yang macam kes adalah kes rejam perempuan, rejam orang yang berzina lepas kahwin. Ini benda tu sebenarnya benda tu ijma', bukannya benda baru. Jadi datang orang zaman sekarang Muhammad Abu Zuhrah ke siapa nama sekalipun, dia tak boleh rungkai ijma' tadi. Ini bahaya. Sebab kita kata balik-balik asal, benda ni akan bawa kepada kerosakan agama. Dan alangkah eloknya, akan cantiknya apa diceritakan oleh pengarang kitab Zajrul Sufaha, penyekat orang-orang yang bodoh. Orang bodoh, Sufaha nama kitab. Dan dia menggambarkan realiti persoalan ini bila beliau berkata, dan di antara bab-bab yang dibuka oleh syaitan, di antara pintu-pintu yang dibuka oleh syaitan pada ruang dia, pembukaan dia, adalah penyamaran ataupun pengeliruan terhadap sekalian hamba. Itu bab mencari-cari kelonggaran para fuqaha dan siapa dan juga gelinciran-gelinciran mereka. Okay. Mana memang diorang akan cakap, tapi ulama ni kata, takkan ulama tak tahu? Sedangkan kita ulama bukannya Nabi. Dia boleh silap. Faham dengan maksumnya Nabi sebab itu. Sebab kita memang bila kita sebut Nabi ni maksum. Kemaksuman Nabi, mana takkan silapnya Nabi ni, pertama sekali para ulama bahaskan adalah pada masalah penyampaian agama. Penyampaian agama tak boleh silap. Kalau kita bincangkan masalah benda lain macam hal ehwal kehidupan, beli belah ke apa, ke tidur ke apa, boleh jadi Nabi tertidur bangun lewat kan. Masa Nabi pernah solat 4 rakaat, solat 2 je bagi salam, lepas tu ditegur oleh salah seorang sahabat. Benda tu boleh berlaku dalam masalah dia sebagai manusia, tapi penyampaian agama takkan silap. Kalau silap, dan Nabi pula, Nabi akhir zaman, macam mana pula ada orang lain betulkan lagi? Tak boleh. Sebab tu kita kata kat sini takkan ada kesilapan. Dan kemudian lepas mereka, depan Nabi apa? Para sahabat, the majority. Kalau person boleh silap, person boleh silap, tapi majority takkan silap. Tu bila Nabi kata takkan berhimpun umatku di atas kesesatan, kumpulan pertama dimasukkan adalah para sahabat, bukan kita. Semua tempat ustaz buat, takkan kita tak buat? Macam apa, contoh macam bulan apa, bulan Ramadan ni kan, orang edarkan borang untuk apa? Untuk tahlil arwah kan. Lepas tu biasanya lepas apa, lepas solat Isyak kan, lepas ada separuh dia buat lepas Isyak. Lepas tu nak paksa orang duduk tahlil, dia buat lepas Isyak. Kita nak lari kan, la ilaha illallah, kita nak kiam bersama dia orang je. Jadi ada buat lepas tarawih, lepas witik. Jadi bila buat tu kan, kan tuan-tuan perasan, zaman dulu kampung kita kecil. Kadang kampung kecil tu kan ada beberapa orang kan. Kalau seorang bagi nama, bagi nama sikit je, mungkin satu muka tu selesai. Tiap-tiap malam boleh sebut ilah hadrati, ilah hadrati. Zaman sekarang satu taman ramai kan. Lepas tu abang kita bagi RM50, kemudian dia tulis abah, mak, unyang, unyit, tambah 6. Lepas tu kakak pula satu rumah 10-12 nama letak dalam senarai tu, jenuh nak membaca ilah hadrati. Last kali ya, apa dalam daftar, apa dalam senarai. Saya katakan macam tu, baik ambil thumb drive, pergi jabatan apa, penempatan negara, masukkan nama semua orang dan tu, apa dalam thumb drive. Yang bagusnya tu, kenapa ni kepala buat apa? Kalau buku telefon zaman dulu pun letak, ha, apa dalam buku telefon, senarai dalam penduduk letak semua sekali. Kan masalah dia jadi bila bid'ah dibuat kan, dia pasti gagal. Takkan boleh buat. Dia akan macam kira lari sini je lah, mereka kabut. Boleh ke? Dia kata tak boleh lah. Kalau dia kata tak boleh pada saya, saya kata apa dalil? Apa masalah dia, ada larangan tak? Abang larang, Nabi larang, tak ada kan? Dia buat lah. Ni bahaya. Tapi masalah dia menjadi macam benda kebiasaan kan. Bila kita peringatkan, tapi dia kata takkan tak tahu ni apa salahnya. Apa salahnya? Ni jadi cerita dia. Pasal dia ada cari gelinciran. Kesilapan para ulama berfatwa, biasalah tersilap. Untuk cari benda ni jadikan asas, maka dia adalah masalah. Dan dia kata tertipu dengan itu banyak di kalangan orang jahil, di kalangan Muslim. Lalu mereka langgar larangan-larangan Allah Ta'ala. Mereka tinggalkan kewajipan. Kewajipan pun tinggal. Okey. Kerana apa? Kerana bergantung dengan kata-kata yang apa, yang palsu, berpegang dengan rukhsah yang seperti apa, dia tak ada pegangan, tak ada langsung. Tak ada asas. Okey. Dia pegang macam tu. Jadi dan apabila diingkari, orang tak setuju dengan dia, pak cik salah ni. Bang salah ni. Dia kata mereka elahkan bahawa bukanlah mereka tidak datangkan dengan pendapat ni daripada diri mereka sendiri. Bahkan di sana ada orang fatwa kan tentang keharusan benda ni. Alangkah rugi ke atas kalian hamba. Datang syariah untuk menghukum hawa nafsu manusia, mendidiknya. Tiba-tiba jadi yang hakim, yang menghukum, dihukum. Dan yang dihukum, menghukum. Dan bertukar urusan ni terbalik. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Okay? Dan jadi orang jahil tadi menghukumkan hawa nafsu mereka pada masalah-masalah khilaf. Ada orang khilaf dia, tapi saya rasa. Okay. Lalu mereka ambil mana ringan, mana paling ringan daripada pendapat-pendapat dan paling mudah daripada diri mereka tanpa bersandar kepada dalil syar'i. Bahkan ikutan kepada kesilapan atau gelinciran seorang alim. Yang kalau alim tu tadi nyata pada dalil, dia patah-patah balik daripada pendapat dia tanpa keraguan, tanpa tangguh-tangguh. Encik Ibn Hazm, dia kata apa? Kalau mereka tunjuk pada aku walau satu hadis yang makbul tentang kes muzik, walau satu, nescaya aku patah balik semua pendapat aku. So soalan, hadis yang datang tu sahih dia tidak? Tak sahih kan? Dia sahih ke ahli hadis? Tapi geng-geng ni masih lagi, ulama' tu dah cakap dah, kalaulah benda ni ada dalil. Macam Imam Syafi'i kan, dia kata kalaulah sahih apa kes berkenaan isteri apa cium dalam kitab Istidkar Ibn al-Bar, dia nukilkan kata-kata Imam Syafi'i yang pada masalah cium isteri, pegang isteri dalam keadaan berwuduk. Dia kata kalaulah hadis ini sahih, aku tak dapati pada masalah cium atau sentuh seorang wuduk. Dia cakap macam tu. Ni para ulama ketika berfatwa macam tu, dia bukan nakkan menang pendapat dia. Pasal dia kata dalil ni pada aku lemah. Pada aku lemah. Memang betul dalil kata Nabi cium isteri dia keluar masjid. Singularly hadis dhaif. Bergabung baru naik jadi hasan. Dia gabung baru jadi hasan sebenarnya. Yang orang tak faham dia kata, "Aduh, relax lu." Kan? Pasal Imam Syafi'i ketika dia cakap tu depan mata dia sanadnya ada dhaif. So tu dia kata kalau sahih satu hadis pun. Ibn Hazm kata tentang muzik, kalau dia dalilkan dengan satu hadis yang makbul. Sendiri bila para ulama tu sendiri pun kalau dia tersilap, Dia kata dah, kalaulah ada hadis sahih, aku patah balik. Tapi yang mukallid ni, tak nak lari. Mana ada ulama cakap, takut tak tahu. Dia lupa sebenarnya, benda berkenaan para ulama tu sendiri pun akan patah balik. Kalau diorang tahu, ada hadis yang bertentangan dengan pendapat mereka sendiri. Ini adalah takwa. Ini adalah takwa daripada para ulama. Dan orang jahil tadi tak tahu. Dia sibuk nak kata, ada orang kata boleh. Ada ulama kata boleh. Dia lupa sebenarnya, tajuk boleh tadi bukan masalah. Ulama tadi silap, boleh dia salah pasal dia manusia. Sedangkan yang takkan silap adalah maksum tu adalah Nabi. Dan majoriti para sahabat. Yang para sahabat saya majoriti. Kalau seorang-seorang, kita takkan pegang. Takkan pegang semata-mata macam tu. Maka apabila mereka nasihatkan dengan dalil yang rajih dan dituntut dengan hujah-hujah syarak yang nyata, mereka akan menyusup daripada lari daripada keadaan kita tujukan dalil minta dalil tadi dengan hujah-hujah yang lemah, hujah-hujah yang mengarut. Dia kata iaitu daripada bahawa siapa memberi fatwa tu dialah yang akan tanggung. Ni kan biasa kan, ni Aci makan ni apa, beli saham ni Aci ke tidak, tak tahulah, aduh kata halal haram, tapi kalau haram pun ustaz tu tanggung lah. Sedapnya. Tuan-tuan tahu tak, orang tu silap dalam berfatwa, kalau salah, ini kalau dia memang niat betul salah dapat pasal satu pahala. Kalau betul dapat dua pahala pasal dia berisytihad untuk dapatkan hukum apa Allah Ta'ala nak. Awak yang datang, kalau dia jumpa dalil tu bertembung, awak tak boleh kata, tapi dia kata boleh, tak apa kita buat je lah. Kalau kita buat nanti kalau salah pun nanti dia tanggung lah. Amboi, bestnya. Dia tentang macam orang perempuan pun ada kes ni. Boleh kata apa? Orang perempuan ni sebelum kahwin, bapak tanggung. Lepas kahwin, suami tanggung. Dengar sini, tanggung tu masalah ganti rugi, bukan tanggung dosa. Faham eh? Sebab tanggung tu, dia katakan akak. Pergi pasar raya, ada barang-barang mahal. Akak tertolak, pecah. Harga mahal kena bayar. Dalam agama Islam, tuntutan akan dibuat kepada kalau akak tak berkahwin, bapak. Diorang takkan minta harta akak. Tak ada macam keluarkan duit dan bank, tak ada. Dan kalau bersuami, suami keluarkan. Itu pun betul. Ini masalah dosa tak tanggung sendiri. Sebab tu isteri Nabi Hud, isteri Nabi Soleh, isteri Nabi Lut. Kau tak sebut dalam surah At-Tahrim tentang mereka ni ahli neraka walaupun suami mereka adalah Nabi. Dua Nabi. Tapi tak lepas eh, jangan bangau-bangau. Orang kita suka bangau-bangau tu kecil-kecil belajar lagu bangau-bangau tu masalah. Dia kata, dia lah orang yang beri fatwa tu, dia lah tanggung. Dan diorang tak ditanggung, dia kata. Tak ada yang ditanya. Kerana mereka, kami ikut orang tu. So, diorang bagi fatwa, kami ikutlah. Kami tak salah. Dan persoalan nanti ke atas dia. Jika dia betul atau dia salah. Beriktikad bahawa kata-kata si fulan bin manusia tadi, elok untuk hujah bagi mereka pada kiamat di hadapan Tuhan. Tuhan bagi segala perhitungan. Dia rasa dia boleh nanti pada Allah Ta'ala nanti, ya Allah, aku buat benda ni ialah bunyi salah, aku tahu dah dalil tak betul, tapi yang keluar fatwa tu dia kan. Kita iblis syaitan yang goda kita macam tu juga. Tak kena kata, ya Allah, aku sesat ni sebab dia. Aku rasa lepas tak? Mana lepas? Kita boleh beri cakap kan, orang ni sesat kita, tapi kita tanggung action kita, tindakan kita. Kita tak boleh lepas pada orang lain. Lepas tu saya kata bangau-bangau tadi. Kan kita belajar bagu bangau-bangau, kenapa kurus? Dia kata kurus apa? Ikan tak nak timbul. Ikan kenapa tak timbul? Rumput panjang sangat. Semua kan ada blame. Dia rasakan dalam agama dia boleh blame macam tu. Dia pun Allah Ta'ala nanti. Kau kenapa makan ni macam riba? Ini riba ni. Tapi mufti tu kata tak riba. Dia lah tanggung, ya Allah. Kita pegang ni. Sangat bahaya. Dia rasakan boleh cakap depan Allah Ta'ala nanti. Untuk lepaskan diri dia daripada siksaan Allah SWT. Nabi kata, jika engkau takjub dengan itu, dengan orang macam ni, dia kata, maka ada lagi, dia kata, yang lebih ajaib daripada orang macam ni. Bahawa mereka dia mengambil rosoh-rosoh, kan? Dengan dia kata mengambil dengan rosoh-rosoh, ditambah daripada para fuqaha daripada persoalan tertentu, dia kata. Dan mereka tinggalkan pendapat-pendapat yang berat daripada pendapat lain. Contohnya ni, dia berdepan dengan orang kan. Ulama yang sama cakap yang lain yang berat, dia tinggal. Bila cakap benda yang dia seronok, dia ikut. Macam kes tadi lah. Tapi yelah, Ahmad, Imam Ahmad kata sampai. Awak mazhab Syafi'i ke Ahmad? Syafi'i. Lepas tu, ni buat abang lain apa, bagi pahala orang mati ni. Ini Ahmad kata boleh. Awak Syafi'i ke Ahmad? Syafi'i. Faham tak? Dia akan lari ikut. Oh, ini ajaibnya. Dia follow. Ikut, dapatlah dia ikut keseronokan hati dia. Bukan berdasar kepada masalah dalil. Ataupun bukan taklid daripada ulama tu pun. Kita berkeras mazhab Syafi'i. Saya ingat dulu ada betul kan? Kisah benar. Orang cerita, Ustaz Alim Hassan cerita. Apa, ada orang datang jumpa dia. Ustaz, saya tak solat subuh. Tapi ustaz jangan tegur berkenaan kunut subuh. Ada gila dia. Dia bukan masalah benda tu dalil sahih ke tidak. Dan bukan masalah imam tu sendiri pun. Ini lagi ajaib. Dia kata dia ambil imam tu tadi pada benda yang sekian. Benda lain dia tinggal. Dia tinggal. Bila berkunut dengan dia, kena dengan apa dia nak. Saya mazhab Syafi'i. Bila mazhab Syafi'i kata benda lain, dia, saya dalam ni ada pendapat lain kata kan. Dia tinggal kan. Dia kata pendapat-pendapat dia lain, dia lagi sandar kepada talfik. Di antara mazhab-mazhab dan juga tarqiq. Dia tampal-tampal di antara pendapat-pendapat. Dan mereka menyangka bahawa mereka buat benda yang baik. Dan tak tersembunyi ke atas anda bahawa apa dalam perkara ini perbuatan meringan-ringan tentang batasan syarak dan peraturan-peraturan syarak. Tidak syak bahawa setiap orang di kalangan menteri fatwa dituntut untuk menanggungnya daripada persoalan-persoalan yang ditanyakan. Bila nak tanya tu, dia kena tahu dia nak tanya apa. Dan bahkan ketika nak tanya tu, awak nak cari apa sebenarnya. Dan kadang-kadang ada orang betul minta fatwa ni, kita kena jaga sikit. Lama kita sekarang ni apa yang macam disebut oleh para ulama berkenaan dengan apa namam. Ni orang yang mengadu domba. Dia jumpa ustaz ni, dia tanya soalan. Lepas tu dia ambil soalan ustaz ni menjawapan, dia jumpa ustaz tu bantai. Lepas tu ustaz tu jawab, dia ambil ni, dia pergi bantai balik. Ni zaman dalam Facebook sangat banyak. Mengenai namam yang Nabi isytiharkan la yadkhul jannah namam. Takkan masuk syurga pengadu domba. Ni confirmation dari Nabi SAW. Perbuatan ni biasa berlaku. Talibul ilm, belajar ilmu agama zaman sekarang ni, ada perangai macam tu. Dia bukan tanya soalan pasal nak tahu hukum, tapi kerana nak laga-lagakan. Jumpa orang tu, macam dia ingat Yusuf Estes, dia cerita apa? Tentang apa, anjing-anjing putih, anjing hitam, Ashabul Kahfi. Dia terang kan? Dia kata orang-orang tu, dia tanya, ada orang ni, dia jumpa Syekh ni. Jadi Syekh, Syekh tu ngajar benda lain, tajuk lain. Anjing putih, anjing hitam. Apa? Ashabul Kahfi. Hitam. Lepas tu dia ambil jawapan ni, dia pergi kampung satu lagi. Soalan sama, tanya, Syekh, Ashabul Kahfi anjing putih, anjing hitam? Putih. Oh, tapi Syekh ujung kampung sana kata hitam. Oh, salah tu. Dia pergi jumpa sana. Syekh, Ashabul Kahfi, soalan sama je. Tak ada, dia kan nak beramal pun. Tak kena tanya soalan tu, je. Macam kena tanya soalan bukan taat pada perintah. Dah tahu jawapan, dah tanya lagi dengan ustaz apa. Dia saja tanya. Lepas tu jumpa ustaz ni jawapan, bantai sana pula. Ini sangat masalah. Ini benda macam ni. Pasal dekat situ, setiap orang bertanya soalan tu, dia dipersoal dengan soalan dia. Your question itself ada tajuk. Awak tak akan soal balik. Yang dia nak tanya tadi. Tujuan dia tanya. Dan juga para dan juga ke atas para ulama yang pendakwa yang dipertanggungjawabkan tanggungjawab lain. Dia besar. Itu untuk mengingatkan orang ramai masyarakat dan mengajarkan mereka. Dan juga apa mengambil dekat situ peluang daripada muhadarah ni, ceramah-ceramah kita buat ni ataupun khutbah-khutbah dan juga media masa, kerana tak tersembunyi bahawa hajat orang Islam kepada ilmu dan kepada fatwa berterusan sampai kiamat. Kita bukan tak kata tak boleh bertanya tapi tanggungjawab tu kena ada lah. Bertanya kenapa pada setiap zaman dan tempat, dan elok pada itu juga diperhebatkan lagi perbincangan mengenai syarat-syarat yang diambil kira padanya, yang diambil kira yang muktabar yang disebut oleh para ulama pada siapa-siapa yang apa-apa yang mesti bagi seorang yang minta fatwa. Dia ada empat syarat. Pertama, hendaklah orang yang minta fatwa tadi dia ingin kebenaran dan beramal dengannya, bukan nak cari kelonggaran atau semata-mata hawa nafsu. Kadang-kadang macam sekarang kan, apa orang tanya soalan 11 ke 23, yang dia keluar soalan balik tiap kali Ramadan. Kalau saya boleh datang rekod kan, jumpanya, dengar. Kadang-kadang betul, dalam website pun macam tu. Orang tanya soalan, kita terangkan minggu lepas. Minggu ni dia tanya pula. Dia tak datang kelas kan. Jadi ala kulihal, benda ni berlaku. And, tapi kadang-kadang orang bertanya, tapi kita tanya soalan, kenapa dia tanya? Dia nak solat ke dia nak apa? Sebab kalau saya jawab, kita jawab, dia ada masalah. Sebab kadang-kadang orang kata, ustaz, 11 lah yang ikut sunnah. Dengar sini. 11 rakaat tadi. Bila cerita jumlah rakaat, satu. Soalan, bincang tak masalah panjang bacaan? Orang tak bincang bab panjang bacaan. Sebab Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi solat 9 rakaat, kau jangan tanyalah keelokan dan kepanjangan solat Nabi SAW, panjang mana dia baca. Contohnya kalau kita kat Malaysia ni kan, nak habiskan apa satu Quran 30 juzuk. Kalau kita betul nak ikut 11 tadi kan, kita kata 8 rakaat, 3 witir. Kalau macam kami di Yaman dulu, diorang habiskan 8 tu satu juzuk. So tuan-tuan dispute 20 muka surat kepada 8. So setiap rakaat dibaca kurang-kurang 2 helai setengah. Dua muka setengah. Ah, tegaklah. Mana kita pergi beli burger ni, saya cakap semalam kepada dia. Pergi beli burger, orang masak burger, kita makan, minum air, datang balik tak rukuk lagi. Imam tu masih lagi baca tak rukuk tau. Bila bacaan tu panjang, bila awak sikitkan jumlah rakaat, bacaan kena panjang. So orang tanya soalan kan, saya kata sunnahnya kalau orang buat 8 maksud dia bacaan kena panjang. Kalau buat style apa, baca pendek-pendek, ha, dia banyakkan jumlah rakaat. Dia tak limited pun sebenarnya. Tapi macam dia kata riwayat daripada zaman Umar kan, sebab nak ringankan orang ramai. Dan solat pada awal malam, kalau ikut Nabi, akhir malam Nabi solat juga. Jadi kadang-kadang soalan-soalan tadi kita tanya, nak beramal ke tidak? Macam saya semalam kemarin pergi kat apa, masjid dekat surau kat Meru. Dia tanya soalan. Ini surau tu memang jenis biasa apa, zikir kuat lepas solat sebagainya kan. Lepas tu panggil ustaz macam saya mengajar. Memang salah lah pula. Kita tak cakap betul pun salah. Jadi kalau rasa nak kena panggil lagi, jangan cakap bukan-bukan. Tapi saya kata macam ni lah. Masa dia tanya soalan, dia kata ustaz macam ustaz kata kalau sekiranya orang tu dapat pahala sepanjang malam, dia kena balik bersama imam, mana sampai habis. Saya kadang-kadang macam bila pergi kat tempat-tempat orang ajak tazkirah Ramadan, saya minta tazkirah saya lepas witir. Orang kata lah, aku nak balik. Saya tak nak kacau dia orang punya ibadat, terutama orang yang jahil. So dia tak tahu kefadilat jemaah ketika mana qiyam Ramadan tu lebih dari satu je, iaitu anda dapat pahala sepanjang malam. Itu pun kalau anda balik bersama imam. Lepas tu Nabi Abu Dhar cerita kan, dia kata Nabi tak bagi qiyam bersama kami kecuali tinggal 7 hari nak habis Ramadan. Nabi qiyam sampai sepertiga awal malam, dan 10 lebih Nabi balik. Kemudian Nabi tak qiyam ketika 6 hari, mana 24 tak qiyam. Nabi qiyam bersama kami bersama ketika 25, ketika malam tinggal 5 hari nak habis Ramadan, malam 25 Nabi qiyam bersama kami sampai separuh malam, mana until 12 malam Nabi pun masuk. Ketika Nabi nak masuk, Abu Dhar kata, seorang lelaki angkat tangan, dia kata, ya Rasulullah, hala nafal tanah letakal baqiyah, kenapa kau tak buat sunat bersama kami, baki separuh lagi malam kau. Nabi pun sebut, barang siapa qiyam bersama imam, balik bersama imam. So dia buat imam habis solat lah, balik lah. Bukan maksudnya tunggu imam, kerana imam sembang dalam ni, awak dua depan perak, bila imam nak balik kan. Bukan macam tu maksud dia. Maksud dia imam balik, awak balik. Imam habis solat, awak balik. Ditulis-tulis pahala sepanjang malam. Pahala sepanjang malam, maksud lepas tu balik tidur je. Saya cakap macam ni, orang kata ustaz ni kita kena qiyam sepanjang. Tak, Nabi tidur, Nabi bangun solat, Nabi tidur. Kalau kita pegang hadis Nabi, Aisyah kata Nabi tak lebih 11 rakaat. Bila Nabi balik rumah, dia buat apa? Tidurlah. Dan Nabi tak qiyam bersama kami ketika tinggal 4 hari nak habis Ramadan, itu malam 26. Nabi qiyam bersama kami ketika tinggal 3 hari nak habis Ramadan, malam 27. Dan Nabi qiyam bersama kami ketika tinggal malam sepertiga akhir malam, tertinggal, tinggal baki sepertiga baru Nabi keluar. Maksudnya isyak Nabi masuk tidur, kemudian lepas isyak, lepas apa pukul 2:30, 3 tu baru Nabi keluar. Nabi qiyam sampai hampir-hampir subuh. Nabi qiyam sampai hampir-hampir subuh. Ini para sahabat ceritakan. So jadi kita ada keharusan lah, nak buat awal malam ke, separuh malam ke, akhir malam. Kita boleh buat mana satu dari perbuatan Nabi SAW. Tapi bila kita bincang buat sunnah, kadang saya tengok orang tercinta, dia kata kita mesti buat 4-4 satu salam, 8 satu salam. Kan Nabi buat 4 satu salam, 4 rakaat satu salam. Dia kata yang sunnah. Saya kata tak, itu keharusan kalau orang tu mampu. Kalau tak mampu, macam Nabi sebut, yang sepatutnya adalah solatul lail masna-masna, pegang tu. So konsep dia bila kita bincang tentang perkara ni, bila orang tanya soalan macam ni kan, orang tanya soalan, dia kata macam, saya kata tak jawab kan masalah, jawab pun kalau tuan-tuan menyampah pun tak apalah. Dia kata, jadi Tuan Haji terangkat tangan, dia kata ustaz kata tadi balik bersama imam, maksud dia lepas salam ke lepas habis baca doa sekali? Confirm jawapan saya bukan-bukan kan. Dia pun cakap, saya kata salam dan doa-doa tu pula, saya kata jangan panjang-panjang, saya kata orang tak faham. Orang tak faham. Terutama kalau tuan-tuan dengar doa apa Ramadan kan. Kan dia orang perempuan kan amin. Akak tahu tak antara banyak-banyak doa tu dia ada ayat bunyi tau. Dan dengan bidadari kawinkanlah kami. Akak amin kan? Akak tak dengar. Akak tak tahu faham bahasa Arab. Jadi ayat dia bunyi ni kan dia punya doa mula Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa faraika muaddin wa li zakati fa'ilin wa min talibin. Again, wa huda bi zaman sikin. Dan banyak saya bukan tak hafal, saya hafal dari zaman dulu kan. Kecil. Ya, jadi ketika mana dibaca tu tengah-tengah hujung tu dia kata wabihurin ainin mutazawwijin dan dengan bidadari-bidadari kami berkahwin. Yang akak amin apa pasal? Ada soalan tanya pasal student tu belajar bahasa Arab. Dia kata ustaz, kalau time tu kita nak baca kat apa lah? Kan doa ni amin untuk lelaki. Untuk awak perempuan dapat apa? Dia macam macam mana nak buat? Dia kata. Saya kata pasal tak faham. Memang sebelum saya tak cerita pasal abang yang ada tu ketika tengah solat tu dia lepas solat saya tasbih macam biasalah sendiri. Lepas tu dia imam tengah doa. Saya tak ikutlah doa angkat tangan. Dia saya terus tasbih abang sebelah saya. Amin. Amin. Dia tengok saya. Imam tengah doa. Anda faham kan? Saya kata doa orang tak faham pun. Kalau betul nak doakan pada doa pun doa Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan cukup. Orang tu diberi kebaikan dunia. Kebaikan akhirat lindung dari api neraka. Nak apa lagi? Nak kambing. Tak ada masuklah sini. Kan nak sungai syurga. Dah sini masuk dah. Awak nak apa lagi? Oh, tapi pendek kan? Masalah saya kata Aisyah kata Nabi doa macam ni. So bila kita faham kan maksud dekat sini kan. Kadang-kadang orang tanya soalan, ni tu kan saya macam nak jawab tak nak. Jawab kan. Ini aku kali terakhir dan pertama dipanggil. Tak apalah bukan kita nak gantungan duit tu pun. Kan bukan ceramah sebagainya. Dekat SUK Selangor pernah saya kena jemput. Bahagian apa saya tak ingat. Bahagian apa entah orang. Okey, saya tengok dia tentatif. Baca Yasin, kemudian buat tazkirah. Saya ingat kena baca sendiri. Rupanya ustaz kena tekong. Saya sampai-sampai kan. Saya sampai tu saya saja ambil masa kau nak start ceramah lah. Rupanya, ustaz jom kita masuk baca Yasin dulu. Kena saya ke? Ha, dia kata. Tu saya pun cakap dengan orang. Yang sunnahnya Nabi SAW dahulu. Seorang baca, lain dengar. Bukan semua baca orang gitu saya kata. Jadi saya baca semua dengar eh. Dia jadi macam awkward macam. Ustaz ni ya, kalau nak ikut kita kata ya, cari kita. Kalau betul seorang baca lain dengar. Dalam majlis Nabi tak pernah baca beramai-ramai. Hatta ashab baca surah Kahfi beramai-ramai pun salah. Sebenarnya kaedah tak betul. Seorang baca lain dengar. Itu kaedah sunnah. Yang Nabi yang selalu duduk dengan para sahabat, seorang baca lain dengar. Itu betul. Kalau orang ni kata start seorang yang tak salah. Tu kan. Dia orang macam kan kita seboleh-boleh bagi tahu ke oranglah. Sempat kita maklumkan sunnah tu apa kan kita buat. Kalau kita simpan-simpan kan nanti kemudian 5 tahun akan datang baru cerita sunnah. Tak payah. Entah nanti kan kita tu kita pun dah bengkok. Bengkok ikut tak sunnah dah. Kadang-kadang okay. Jadi sebab tu bila orang bertanya soalan bab 8 ke 20 kan 23 ni kan. Kadang-kadang surau tu tanya kan. Jadi dia bukan nak ni sangat pun. Jadi tapi dia kata kami buat 8 dia kata. Tapi orang yang lari-lari ni saya kata dengan orang, dia orang masalah. Kan balik rumah dia tak nak witir sama. Konon lepas nak witir. Kenapa? Awak susahkan diri. Tidurlah. Nanti pasal nak bangun subuh nanti. Awak lajakkan banyak-banyak. Macam orang pergi umrah. Bulan Ramadan kan. Dia bantai solat awal malam, akhir malam. Dua-dua solat dia ambil. Problem dia orang macam ni. Bila dia buat macam tu dua-dua sekali kan. Dia letih. Yang awal-awal dia lebih kurang. Kononnya kejap lagi baru khusyuk. Tidur tak cukup. Kejap lagi. Kan. Apa bendanya? Sebab tu Nabi yang salam buat salah satu. Imam Masjid Haram pun salah satu je. Tu sebab Sudais ketika dia solat, dia witir sekali. Kejap lagi malam kang, imam satu lagi yang buat 8, 11 kan. Dia awal malam dia buat asing-asing. Dia buat solat apa kan 20 rakaat tu satu muka satu rakaat. Satu muka. Sebab dalam juzuk Quran ni satu juzuk dan 20 lai. 20 muka 10 lai lebih kurang. So dalam cuba distributekan untuk ringan. Ringan orang Arab satu muka. Orang Melayu bagi satu muka lari hilang kan. Dia hilang macam kan marah. Anak saya kena tu balik-balik tanah Arab, kan budak-budak balik belajar hafalan Quran kan fresh lagi. Bagi letak jadi imam, dia baca satu juzuk lah. Tak datang dah orang. Tak ajak datang dah. Kan, tak payah datang lah. Tak apalah ustaz. Besok tak payah jadi imam. Macam mana? Kan? Lepas sedangkan solat ni bukannya wajib. Dia sunat je. Tuan-tuan buat solat rumah lagi baik. Lepas tu Umar kata, ni'mal bid'ah tu hadhi. Sebab bid'ah ini. Sebab apa? Nabi tak pernah paksa siapa-siapa solat belakang siapa-siapa. Itu maksud Umar. Tapi siapa tak hadir ini, tidur. Wa man nama an hadha. Dia kata, siapa tidur daripada ni? Dan solat lepas ni lagi baik dia siapa yang hadir. Dia sendiri tak hadir. Orang tengah solat dia jalan-jalan. Tengok keadaan dan sebagainya. Itu maksud dia. Soalan kuliah orang minta fatwa ni, memang kita berdepan dengan banyak orang minta fatwa. Kadang-kadang bukan nak beramal pun. Dia macam nak the sake of knowledge. Macam tanya ustaz, mana lagi afdal? Solat 4-4-3 ke? Atau 2-2-2-2-2-1? Atau 2-2-2-2-3? Saya kata mana-mana je boleh. Tapi kan ikut dalil kan? Dia pergi untuk push lagi. Kadang-kadang saya nak tanya soalan, dah bangun qiyam malam ke belum? Kadang-kadang tanya soalan, tak qiyam pun. Dia cuma nak knowledge tu ada. Kau jumpa kawan dia, sebenarnya ustaz I kata. Macam tu kadang-kadang. Kita... ini pertama, orang minta fatwa. Kedua, dia kata, janganlah minta fatwa kecuali sesiapa yang dia ketahui atau kuat ke atas sangkaan dia, orang tu ahli bagi fatwa. Kau nampak dah orang tu keluar fatwa bukan-bukan kan? Keluarkan fatwa, contoh macam kata apa, dia kata apa? Arak tadi, dia kata yang haram sekian, apa tak kotai. Nampak dah fatwa dia menyimpang. Jangan kita minta daripada dia fatwa. Kenapa nak ambil kita fatwa dengan orang macam tu? Dan harus untuk dia pilih yang paling dipercayai di kalangan orang beri fatwa tadi. Bukan main terjah je. Tengok orang tu, tengok fatwa bukan-bukan, okey, aci, semua aci. Semua boleh. Jangan. Jangan kita ambil macam tu. Ini sangat bahaya. Okay? Ketiga, hendaklah dia sifatkan, dia buat pemberian keadaannya dan soalannya dengan sifat yang detail, yang lagi jelas. Memang kena cakap dengan jelas apa benda nak ditanya, terang-terang. Kena tanya, saya rasa ustaz macam ni ustaz, apa nak cakap apa sebenarnya? Ada orang tu kan, dia tanya saya soalan, dia tak cakap direct. Dia tanya, sebenarnya ustaz, ni Wahabi-Wahabi ni apa? Kenapa orang benci sangat Wahabi? Saya cuba terangkan. Tapi maksud ustaz, saya kata bang, apa nak cakap apa sebenarnya? Apa nak tanya apa soalan? Cuba bagi direct. Cuma kadang-kadang kita faham minta direct jawapan soalan tu kadang payah juga. Contoh orang perempuan kan nak tanya soalan-soalan tertentu. Kawan saya pernah cerita dekat Yaman dulu ada seorang mufti jawab soalan telefon. Tapi yang tanya soalan berkias mufti tu faham. Dia tanya soalan. Soalan dia berbunyi, tuan mufti, dia kata suami saya ni biasa ikut pergi Babul Yaman, ikut jalan depan. Satu hari jalan depan ni becak, dia nak pergi jalan belakang. Apa hukumnya? Kalau kita, kau pahal, masuk je lah kan. Rupanya mufti tu faham. Perempuan ni kata dia, suami dia biasa hubungan dengan dia, cara biasa lah. Dia datang haid, suami nak masuk ke belakang. Mufti tu faham. Walaupun perempuan tu kias. Dia ikut logik macam mana? Kita macam, apa perempuan cakap jalan Babul Yaman? Babul Yaman, jalan dia depan tu datar. Macam nak boleh ada basah pula? Kau tak faham tak? Ini kadang-kadang ada mufti yang orang cakap kias pun dia faham. Dia boleh faham keadaan orang ramai cakap macam ni dia faham. Itu. Tapi yang pentingnya, si pemberitahu tadi kena jelas. Jangan tanya apa belit-belit sebagainya. Dia kadang kena juga tanya soalan. Kadang-kadang saya pergi apa? Pergi masjid-masjid yang kadang-kadang cenderung pada parti politik tentu. Soalan, kita ajar tajuk pemberingan sains dalam Al-Quran. Dia angkat tangan, soalan, ustaz soalan, apakah hukum orang tak melaksanakan hukum Allah Ta'ala? Saya macam, mamak kita bincang 2 jam tadi, bincang apa? Abang tanya soalan apa ni? Bukan dia macam, dia macam itulah, pelik. Tak patut berlaku lah. Okay, sebab tu, gini. Dan juga dia kata, keempat, hendaklah, okay, hendaklah mengambil, sedar, kepada dia orang minta fatwa ni sedar kepada apa mufti cakap. Jawapan dia kata oleh mufti dia kena dengar betul. Orang minta fatwa tu ustaz mana jawapan dia tengah betul. Faham dengan faham yang nyata dan jangan ambil separuh tinggal separuh. Dia ambil half tinggal half tak boleh. Dan dikata kalau dia disebarkan akan syarat-syarat ini di atas bentuk yang luas, ia akan menjadi peringatan untuk orang ramai dan akan menjadi lebih kuat untuk menjadikan mereka menjaga-jaga apa berjaga-jaga dan teliti terhadap masalah meminta fatwa. Dan sebagaimana para ulama dahulu mewasiatkan sebelum ambil ilmu fiqah agar belajar ilmu usul. Kita pelik terbalik ya. Tak okey. Saya cini, bila anda nak belajar usul fiqah apa fiqh ni untuk faham betul-betul, memang usul fiqh tu penting. Kalau setakat untuk level kosong beramal sampai boleh solat saja, boleh sekian, tak apa. Tapi bila orang tu nak betul faham fiqh tu apa, usul fiqh kena belajar. Okay. Dan sebelum belajar tafsir, dia mengenal kepada usul tafsir pun sama juga. Betul, saya tengok perhatikan orang belajar tafsir zaman sekarang ni, ada separuh terpilih dari tadabur dan sebagainya. Dia tak belajar usul tafsir, tak tahu sebenarnya tak ada tadabur tanpa tafsir. Dia kata macam, saya nak bincang ni, ini bukan tafsir, ini tadabur. Mana ada beza? Mana ada beza? So, tadabur ni kita cuba untuk aplikasikan maksud ayat tadi kepada diri kita atau siapa sekeliling kita, atau kerajaan kita ke, masyarakat kita ke. Itu tadabur dipanggil. Kita cuba nak amal maksud ayat tadi. Tapi maksud ayat tadi awak kena tahu tafsir dia apa. Macam fitnah kan. Dan surat Al-Baqarah ayat 1, ayat 191 dan surat Al-Baqarah ayat 217 kan. Dan surah 191 Al-Fitnatu Ashaddu minal qatl. Dan 217 Al-Fitnatu Akbar wal-Fitnatu Akbaru minal qatl. Apa itu fitnah? Orang kita fitnah tadi keluar tuduh tanpa bukti. Sedangkan fitnah yang dimaksudkan itu adalah kufur. So perbualan dalam ayat tadi, konteks dia, orang musyrikin dalam ayat 190-195 bincangkan berkenaan dengan tajuk perang di tanah haram. Perang tanah haram. So memang Allah Ta'ala jawab kan, perang tanah haram itu salah. Tapi kufur lagi teruk daripada pembunuhan. Lepas tu macam dalam ayat 216-217 tu tentang bulan haram. Diorang kata bulan haram ni perang macam ni. Allah Ta'ala kata perang bulan haram tu teruk. Kan, tapi usir apa kufur kepada Allah Ta'ala. Apa usir orang, sekat orang dari Masjidil Haram. Usir ahli daripada dia. Lagi besar si Allah Ta'ala. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Awak kena tahu fitnah tu maksud apa? Bukan main pakai-pakai. Tapi fitnah ni kan, bahasa Melayu fitnah tu tuduh tanpa bukti. Bahasa Arab tuduh tanpa bukti tuhmah. Mentuhmah. Tuhmah kan. Sebab kita kena tahu. Jadi konsep dia, kalau dia kata orang tak tahu tafsir, dia main cakap-cakap, dia masalah. Sebab tu kenapa usul tafsir dipelajari sebelum belajar tafsir. Sebelum belajar tafsir, belajar usul tafsir dulu. Demikian juga sebelum minta fatwa, harus untuk orang tersebut mengenal kepada usul dan juga syarat-syarat fatwa. Inilah kita kata keseluruhan perkara-perkara ni. Dan insyaAllah nanti kita akan, kalau sempat sikit, kita bincangkan tentang penutup dan juga tausiat. Ini 10-10 dah, tak boleh balik. Orang kata gila ustaz ni. Saya sebenarnya memang boleh cakap lama. Tuan-tuan mungkin tak larat dengan cakap saya. Okay. Jadi itu bukan tuan-tuan dapat faedah dengan apa kita bincangkan. Nanti kita akan bincangkan insyaAllah sikit tentang tu. Dan kalau kita ada kitab lain kita buka, sebelum buka kitab tu, kita akan baca dulu bagian ni dan baru kita sambung insyaAllah. Baik, ada soalan? Yep. Tak, okay. Okay. Memang bila kita sebut sahabat, memang masuk semua sekali. Dan terutama bila kita majoriti. Dan untuk kes majoriti, sahabat besar, sahabat kecil, kita akan jumpa lah. Contoh macam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kan. Walaupun dia muda ketika jumpa Nabi, mungkin sempat dengan Nabi 3 tahun je. 3 tahun je banding dengan Ibnu Mas'ud, banding dengan Umar, Abu Bakar. Tempoh Ibnu Abbas jumpa dengan Nabi sekejap je. Abu Hurairah pun 3 tahun je. Sebab tu definisi kecil besar tadi, kalau bab ketika sembang Nabi sedar je. Kalau dimaksudkan dengan kecil tadi, zaman Nabi hidup dia budak, dia bayi. Contoh macam Muhammad bin Abi Bakar. Anak kepada Abu Bakar. Dia lahir ketika Hajjatul Wada. Dia tak masuklah. Sahabat kecil kali itu maksud kita, yes. Yang tak sempat belajar dengan Nabi, ini sahabat kecil macam ni, kita anggap dia sahabat. Tapi dia punya nilai masalah pilihan dia sebagai tak masuk. Hatta Muhammad bin Abi Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Muhammad anak dia, sempat dengan Nabi 4 bulan je lah. Kan lahir Muharram, lahir apa? Zulkaidah, lahir Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lepas tu dia mati. Nabi wafat kan? Dia habislah. Dikira tak sempatlah dia untuk ambil ilmu daripada Nabi SAW. Itu maksud dia. Kalau setakat dia sempat dengan Nabi, ya. Tapi untuk kata dia ni ada rujukan tak? Nah, kalau berbeza macam contoh sahabat-sahabat macam Jabir bin Abdullah masuk Islam lewat sekalipun, macam Ibn Abbas datang duduk dengan Nabi tahun ke tahun 3 tahun Nabi sebelum Nabi wafat, dia tak dikira sebagai sahabat kecil. Sebab sempat mengambil ilmu macam tu, duduk berbual macam Abu Hurairah anhu, tak dianggap sahabat kecil walaupun 3 tahun je dia sempat dengan Nabi. 3 tahun je pasal dia pindah ke Madinah tahun ke 7 Hijrah lepas perjanjian Hudaibiyah. So, jadi kalau kita faham macam tu, memang tak yang itu maksud tu, kalau kecil tu maksud dia jumpa Nabi setahun dua tu, itu tak. Kalau dia ketika Nabi ada tu dia bawa baby kan, Nabi mati dia baby juga, yes, orang ni sahabat kecil yang tidak dimasukkan dalam jumlah ini. Sebab ada sebab dia. Sebab Al-Quran sebut dalam surah At-Taubah ke 100, wasabiqunal awwalun, dan golongan mula-mula yang awal-awal masuk Islam. So the more towards yang awal itu yang kita tumpukan. Bahkan Muhammad bin Abi Bakr kan, dia ada masalah sikit. Sebab ketika mana zaman Osman, dia bersama tentera yang nak bunuh Osman. Bahkan Aisyah al-Anha kata, engkau bukan Muhammad, engkau Muzammam. Sebab dia bersama tentera Ali. Lepas ketika dia masuk rumah Osman, dia dapat masuk dulu. Masuk-masuk dia datang ke Osman. Osman kata, kalau bapak kau nampak kau macam ni sekian, dia patah balik. Bila patah balik, dia toleh balik, Osman kena bunuh. Cuba bila lepas tu kan Ali dilantik sebagai khalifah. So dia bersama tentera Ali lah. Dan itu sebab bila Aisyah al-Anha sampai ketika perang Jamal kan, pergi sana, pergi ke arah Iraq, ketika nak hantar balik Aisyah al-Anha, yang hantar Aisyah balik Muhammad bin Abi Bakar. Itu kita kata kalau ikut-ikutkan pada masalah dia ni macam ni, tak iktibar lah. Tak boleh kita kata macam, tengok dia sahabat juga. Tak. Tadi bukan as-sabiqun al-awwalun. Faham eh? So, sebab tu kita asingkan dia. Macam ni asingkan. Walaupun dia sempat dengan Nabi 4 bulan. Aci lah, setahun sekalipun macam baby kan. Sempat ketika Nabi, baby je. Sempat. Still dia tak sempat ambil ilmu dari Nabi SAW. So kedudukan dia tak sama dengan sahabat yang duduk dengan Nabi, musafir dengan Nabi, berjihad dengan Nabi. Itu takkan serupa. Confirm takkan serupa. Sebab tu kenapa Quran letakkan as-sabiqun al-awwalun. The more awal dia masuk Islam, the more dia jadi hujah untuk kita ikut. Dan kita mesti majoriti, bukannya individual. Yalah eh? Soalan lain. Biasa orang berhenti pukul apa? Macam ni? Sepuluh setengah? Boleh tengok lagi ni? Serius? Saya bukan apa, takut tuan-tuan jemu je. Sebab saya tak teruskan. Muka-muka orang kita nampak juga macam Nabi. Kadang-kadang kita pun perasan seseorang kat atas apa depan meja ni pun ingat orang suka kita cakap pun masalah juga. Ya ala kulihat kita ma qalla wa kafa khairu mukathira alha. Apa sikit tapi cukup, lagi baik banyak apa banyak tapi lalai. Itu better. Sebab tu kita faham apa benda hari ni. Baik. Soalan ni. Tanya eh. Tadi kita tutup insya-Allah majlis kita. Insya-Allah kita sambung kemudian pada masa akan datang. Cuma saya tak tahu dia benda buku yang pihak masjid ada tanyalah buku apa. Saya pun macam buku apa nanti lah. Tak bincang lagi. Kalau kulihat insya-Allah nanti kita sambungkan sikit. Dan tuan-tuan boleh baca sendirilah bahagian akhir tausiat tadi. Yang penting memang isi kandungan asas tu lah. Yang mana tausiat ni kita kata lebih kepada masalah apa benda yang patut kita buat. Kita sebagai seorang ahli sunnah, apa patut kita buat dan menyebarkan ilmu ni. Peringatkan orang tentang tatabuk rukhas ni bahaya. Dia bukannya setakat mencederakan orang tersebut dalam masa dosa, tapi semua orang akan jadi terfitnah, teruji dengan ujian yang sangat dahsyat. Boleh tertinggal ibadat hanya kerana tatabbu' rukhas. Baik eh? Bendik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.